Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabih wa man sara ala nahjihi wa aktafa atarahu wa stanna bi sunnatihi ila yamidin al-ba'ad. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk memakmurkan salah satu rumah Allah Azza wa Jal, memakmurkan Masjid Allah Azza wa Jal. Ini adalah satu nikmat di saat banyak dari saudara kita di hari ini menghabiskan waktunya hanya untuk duduk-duduk saja, sebagian lagi menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak berarti baik bagi dunianya pun ataupun akhiratnya. Bapak-Ibu sekalian, satu tema yang mungkin asing bagi kita semua, antara kebenaran dan kepuasan. Aneh, apa hubungannya kepuasan dengan kebenaran? Apalagi kalau kita sebagai seorang muslim mungkin akan berpikir, kalau sebagai seorang muslim kan harus senantiasa puas dengan yang benar. Apa ada orang Islam yang tidak puas dengan yang benar? Aneh bin ajaib, padahal tidak. Bahkan kebanyakannya, mayoritas kita semua adalah seringkali tidak puas dengan yang benar. Seringkali kita menuntut hal-hal yang tidak benar dan dengan sadar meninggalkan hal yang nyata-nyata benar. Ini aneh bin ajaib, tapi itulah fakta. Ternyata seringkali kita merasa perlu menuntut, menginginkan hal-hal yang tidak benar, dan yang benar seringkali kita tidak suka dan juga tidak puas. Makanya dalam kehidupan, terlebih dalam kehidupan yang ada kaitannya dengan kehidupan duniawi kita, kita harus mampu menyandingkan antara kebenaran dengan kepuasan. Yang benar harus kita puasi, dan kita tidak boleh puas kecuali dengan yang benar. Inilah seorang yang muslim seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam satu riwayat, walaupun riwayatnya di kontroversial oleh para ulama tentang status benar atau tidaknya, namun kandungannya benar, artinya benar, walau secara jalur sanadnya diperselisihkan. Rasulullah SAW mengatakan, la yu'min wahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jiktu bih. Tidaklah kalian itu dinyatakan beriman, sempurna imannya sampai hawa nafsunya ini tunduk di bawah syariat yang aku bawa. Hawa nafsunya sehingga dia tidak menginginkan, tidak mengharapkan, tidak mencintai kecuali yang Allah cintai. Dan dia tidaklah membenci kecuali yang Allah benci. Inilah yang Allah gambarkan tentang kondisi para sahabat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Sedangkan orang-orang yang bersamanya itu para sahabat, asyidda, mereka itu tegas ketika berhadapan orang kafir, dan ruhama, saling cinta mencintai, sayang menyayangi sesama mereka. Kemudian pada akhir ayat Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha dengan mereka, Allah puas dengan mereka, Allah cinta dengan mereka, dan mereka pun sebaliknya senantiasa ridha, senantiasa puas dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah berikan. Mungkin sampai detik ini kita masih mengatakan, Ustadz antum ini terlalu suudzon, terlalu curiga dan berburuk sangka terhadap kami sebagai orang Islam. Saya katakan tidak. Sampai saat ini justru saya husnudzon, bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang susah untuk puas dengan kehendak Allah puas untuk dengan kebenaran, dan seringkali kita menuntut hal-hal yang tidak benar. Saya akan buktikan sedikit demi sedikit. Contohnya, siapa dari yang hadir sini yang tidak suka bila punya villa besar, mewah, tamannya mewah, harta melimpah? Siapa yang suka, Pak? Semua suka ya. Jadi villa mewah, Pak, bertingkat, kamarnya banyak, kendaraannya banyak, kan gitu, Pak ya. Tapi coba bayangkan, Pak, siapa dari kita, saya akan balik bertanya sekarang, yang puas dengan rumah yang hanya memiliki 3 kamar untuk dirinya, untuk anaknya, dan 1 untuk tamu. Kalau sampai ada tamu 2, kesusahan mencari kamar. Siapa yang puas, Pak? Tidak ada. Baik, saya akan ganti lagi pertanyaannya, Pak. Siapa yang puas dengan baju yang hanya 2 pasang? Atau mungkin sekarang jangan puas dulu, yang hanya punya baju 2 setel. Dari yang hadir sini ada, Pak? Berarti tidak puas kalau cuma punya 2, Pak ya. Sekarang punya 1 lemari saja belum puas, bagaimana kalau hanya 2? Mungkin Bapak heran, apa Islam ini mengharamkan, Ustaz, kalau kita itu punya hotel, punya villa besar, punya baju banyak? Tidak haram. Tapi Rasulullah SAW pernah menggambarkan siapa sejatinya kita yang bermimpi memiliki rumah besar, mewah, kamarnya banyak, bertingkat, sehingga hari ini di tingkat pertama, hari besok di tingkat kedua, hari besoknya lagi di tingkat ketiga. Sekarang tidur di kamar depan, besok tidur di kamar tengah, besok di belakang, besok di sebelah kanan, besoknya lagi di sebelah kiri, setiap hari 1 kamar. Puas rasanya kalau punya rumah sebesar itu. Namun Rasulullah SAW pernah mengatakan, menggambarkan, dan ini adalah gambaran siapa jati diri kita. Beliau mengatakan, firasun lirajuli wa firasun limra'atihi wa firasun lidhaifi wa firasun lisyaitan, katanya. Satu tempat tidur, 1 kamar itu adalah untuk dirimu, 1 kamar lagi untuk istrimu. Mungkin suami istri sedang jenuh, berkumpul biar membangkitkan semangat baru lagi, sesekali beda kamar tidurnya, boleh, tidak masalah. Dan 1 kamar lagi untuk persediaan kalau ada tamu, tidak masalah. Dan kasur yang keempat, kamar yang keempat itulah untuk setan, kata Nabi. Kok gitu? Hadis ini jangan difahami bahwasanya kamar itu hanya boleh ada 3 atau 4. Tidak, bukan itu maksudnya. Nabi dijelaskan oleh para ulama pensyarah hadis ini menggambarkan bahwa tatkala kita membangun rumah di luar kebutuhan, membangun kamar, menyediakan kamar di luar kebutuhan, yang punya anak cuma 2 namun kamarnya 6, untuk siapa? Suami boleh 1 kamar, istri 1 kamar, anak masing-masing 1 kamar, baru 4. Yang 2 ini untuk siapa? Dijelaskan oleh ulama, maksud dari kasur untuk setan adalah kasur tersebut diadakan, kamar tersebut diadakan karena kita menuruti hawa nafsu yang dituntut, yang didorong oleh setan. Kita menghabiskan dana kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita untuk apa? Untuk mengurusi sesuatu yang tidak berguna. Kalau Bapak punya kamar lebih, dimanfaatkan? Tidak. Karena kalau Bapak, saya tanya, Pak, mau 1 malam tidur di 10 kamar sekaligus? 1 jam, Pak, bangun, Pak, pindah kamar. Pak, bangun lagi, Pak, 1/2 jam lalu pindah kamar lagi, biar kamarnya terhuni semua. Tidak mungkin ada yang mau. Paling hanya mau menghuni 1 kamar 1 malam. Sehingga artinya ada kamar yang mubadir, yang israf. Dan Allah telah menggambarkan siapa orang yang suka israf, berlebihan, menggunakan harta, membelanjakan harta melebihi kebutuhan. Allah Ta'ala mengatakan wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan sekali kalian menghambur-hamburkan harta kalian, karena sejatinya orang yang menghambur-hamburkan hartanya itu temannya siapa? Temannya setan. Allah telah gambarkan, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kasur yang keempat yang tidak diperlukan, yang kita bangun, kamar yang kita bangun di luar kebutuhan itu, ialah sejatinya itu hanya menuruti bisikan setan semata. Kita tidak butuhkan, tapi kita beli. Kita tidak gunakan, tapi kita adakan. Kita tidak perlukan, namun kita buat. Sehingga banyak hal yang mubadir. Andai Bapak tabungkan uang tersebut untuk kehidupan Bapak di akhirat, maka tidak akan hilang. Bapak akan temukan pahalanya. Andai dana yang digunakan untuk disedekahkan fakir miskin, berapa banyak orang yang terselamatkan dari kemiskinan, mengobati orang yang sakit, berapa banyak orang yang sembuh dengan dana tersebut, betapa banyak orang yang tertolong dari jurang kemiskinan dengan dana tersebut. Namun kita tidak pernah puas. Tidak enak Ustaz punya rumah kecil itu. Kenapa? Kalau keluarga datang kumpul semuanya, kehabisan tempat. Kapan datangnya? Sekali setahun, yaitu Idul Fitri kumpul. Idul Fitri gampang, bisa sewa tenda beres, sewa hotel satu malam selesai urusan. Namun sepanjang tahun kita harus mengurusi kamar kosong, sepanjang tahun kita harus memikirkan kamar kosong. Ini adalah gambaran bahwasanya kita tidak pernah puas dengan sesuatu yang benar. Kita akan puas kapan? Bila kita mengikuti bisikan. Mantep rasanya Pak ya kalau punya rumah besar itu, marem di hatinya, dipandangnya juga, wah Pak Ahmad memang luar biasa. Orang yang melihatnya apa? Pengin. Kita melihatnya pun, ternyata yang sudah punya sudah tidak puas lagi Pak. Kalau tetangga, luar biasa Pak Ahmad rumahnya besar, kalau kita yang mandang, kurang rumah ini. Makanya lihatlah orang yang rumahnya sudah bagus, setiap hari membenahi rumahnya, ditambahi, dikurangi, ditaikkan, dilebarkan, diganti catnya, diganti ini terus, tidak akan pernah puas, padahal sudah melebihi kebutuhan. Itulah kita. Mungkin bagi yang belum punya, puas kalau punya seperti itu, padahal yang sudah punya tidak puas. Padahal kalau kita terus berlari seperti itu, kita terus mengejar kepuasan kita yang tidak pernah ada batasnya. Kepuasan itu adalah fata morgana. Semakin kita kejar, semakin berlari. Kepuasan itu adalah air laut. Semakin kita minum, maka semakin haus. Tidak akan pernah ada kenyangnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab." Puaskah dia? Tidak. Andai manusia itu sudah punya harta emas, bukan sekilo dua kilo Pak. Bapak mungkin sekarang karena tidak punya bilang, kalau saya punya satu kintal emas, saya mantep rasanya, saya akan sedekah. Nabi tidak Pak. Nabi punya gambaran terlalu lebar bagi kita. Punya emas dua lembah, berapa kintal? Tidak ngerti Pak. Emas kok gedenya satu, dua lembah, berapa ton? Tidak kebayang. Jadi bukan sekedar satu kintal, dua kintal, satu ton, dua ton, dua lembah isinya emas semua. Lembah itu kan panjang dan lebar Pak ya, sepanjang mata mandang itu lembah panjangnya. Itu semuanya isi emas, dan itu adalah milik Bapak. Kata Nabi, tidak akan pernah puas. Bapak pasti bermimpi terus, berlari di belakang ambisi untuk memiliki lembah ketiga. Dan kalaupun sudah dituruti, diberi sama Allah lembah ketiga, masih juga bermimpi lembah keempat, dan demikian seterusnya. Kata Nabi, "Wa ma mala'a jawfa ibni Adam illa tar." Tidak ada yang kuasa menghentikan ambisi manusia menguasai harta, kecuali kalau dia sudah diceburkan ke dalam tanah. Perutnya sudah diisi dengan tanah, artinya apa? Mati. Hanya ajallah yang mampu menghentikan ambisinya. Di lain hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'hu tsnatan." anak manusia itu tumbuh kembang, semakin dewasa, semakin membesar, dan turut membesar pula dua hal dalam hidupnya. Yang pertama adalah hubul jah dan hubul mal, cinta kedudukan dan cinta harta. Cinta harta tidak pernah ada putusnya. Walau sudah tua renta, kalau ditawari, "Pak, mau emas satu kintal?" Mau. Padahal ngangkatnya sudah tidak kuat, suruh jualnya pun sudah siap tidak, karena sudah bawa tongkat. Tapi kalau ditawari, "Mau emas satu kintal, Pak?" Mau. Tetap berambisi, tetap ingin cinta punya harta banyak. Itulah manusia, kita tidak pernah puas. Nah, kalau kita berbicara tentang harta dunia mengikuti standar kepuasan, maka tidak pernah ada hentinya. Namun kalau kita mengikuti kebenaran, bagaimana seorang muslim berbicara tentang harta kekayaan, simaklah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan tentang harta dunia, bagaimana seorang muslim harusnya bersikap tentang harta dunia. Beliau mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Setiap manusia pasti mengatakan, "Ini hartaku, ini milikku, ini punyaku." Ambisi seperti itu. Apapun yang dia lihat, kalau itu baik, dia berharap apa? Bisa menjadi miliknya. Bapak melihat Mercy lewat di jalan, bapak pasti bilang, "Kalau saya punya Mercy itu." Bapak melihat sawah sedang panen luar biasa, "Andai sawah ini milik saya akan jual." Kira-kira gitu, Pak, ya. Bapak melihat kerbau atau sapi gemuk, Pak, padahal bapak suruh gembala enggak mau. Tapi kalau bapak melihat, "Wah, gemuk, kalau itu milik saya, kalau ini milik saya." Apapun, selalu kita mengatakan mali mali, andai itu milikku, andai itu milikku. Itulah ambisi, itulah gambaran tentang hausnya jiwa ini terhadap harta dunia. Tidak pernah kita melihat harta bagus kemudian kita mengatakan, "Kah, saya kalau punya itu kan saya buang." Ada, Pak, bapak melihat ada Mercy lewat, "Kalau saya punya Mercy ini, saya akan buang, saya akan pertahankan sepeda ontel saya." Ada, Pak? Tidak ada, saya jamin tidak ada. Tidak punya saja mengharapkan memiliki, apalagi punya. "Pak, Mercy bawa, saya ganti dengan sepeda ontel ya." "Bapak, bapak sudah mulai sinting ya, Mercy diganti dengan sepeda ontel." Tidak mau. Belum punya saja sudah mengharapkan miliknya. Karena lihatlah, seperti yang senasib dengan saya ini, tidak punya Mercy, paling senang kalau berfoto sebelahnya Mercy, menggambarkan apa, Pak? Terkesan, "Oh, saya kemarin foto di sebelahnya Mercy." Bukan miliknya aja, sekedar bergambar bersama Mercy senang, apalagi punya. Luar biasa memang. Itulah harapan, itulah hati kita. Tapi tidak demikian yang benar. Nabi mengatakan, "Yaqulu ibnu Adam mali mali." Semua orang menggambarkan, "Ini milikku, ini milikku." Inginnya seperti itu. Namun coba pikirkan, coba renungkan, kata Nabi, "Wahallaka ya ibna Adam min mal." Wahai anak manusia, coba pikir renungkan, apakah kamu itu sejatinya punya harta kecuali yang ma'akalta fa'afnait, kecuali yang kau makan akhirnya habis, aulabis, atau yang kau kenakan, engkau gunakan, fa'ablet, sampai akhirnya rusak. Pakaian yang kau kenakan sampai akhirnya rusak, kendaraan yang kau kenakan sampai akhirnya rusak, rumah yang kau huni sampai akhirnya rusak. Auma tasaddaq fa'amdait, atau yang kau sedekahkan dan itulah yang akan tersisa menjadi milikmu. Hadis sederhana ini kalau kita pikirkan, kita renungkan, kita akan betul. Ternyata yang benar-benar harta saya, yang saya rasakan enaknya, adalah yang masuk ke perut saya sehingga lewat di kerongkongan. Ternyata sate itu gurih, enak, lezat rasanya. Lezat. Pakaian yang saya kenakan, ternyata dingin, sejuk, enak. Rumah yang kita huni, itulah betul-betul harta kita. Luar biasa. Kalau hujan tidak kena hujan, kalau panas tidak kena panas, enak, ber-AC, luar biasa. Tapi rumah yang tidak kita huni, pakaian yang hanya disimpan di lemari, itu bukan harta bapak. Bapak hanya merasakan jerih payahnya memperoleh, membeli, dan hisabnya di akhirat. Yang menikmati siapa? Orang lain. Itu bukan harta bapak. Harta bapak adalah yang bapak nikmati, itu di dunia, atau yang bapak sedekahkan, dan itulah yang akan bapak nikmati di akhirat. Yang di tabungan, siapa yang menikmati? orang lain. Bapak capek mencarinya, rasa pedih, perihnya merasakan nikmatnya tidak. Cuma nama, apalah artinya sebuah nama, Pak? Wah, Bapak punya tabungan 1M. Bapak merasakan manisnya, gurihnya, dinginnya tidak. Tulisan, Pak. Buat apalah arti tulisan? Apalah artinya? Dimakan tidak enak, dikenakan juga tidak, dibuat tidur juga tidak nyenyak, Pak. Bapak punya toko laris, tidurnya tidak nyenyak, Pak. Kalau dicuri bagaimana? Kalau karyawan korupsi bagaimana? Mumetnya dapat, Pak. Enaknya tidak kerasa. Yang terasa adalah yang Bapak makan, Bapak kenakan, atau Bapak huni, atau Bapak gunakan, atau yang Bapak sedekahkan, itulah yang terasa di hati. Sejuk di hati ketika sedekah, alhamdulillah, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun yang disimpan itu, kata Rasul, itulah harta orang. Harta orang, Pak. Bukan harta kita. Karena Nabi mengatakan ayyukum maluhu ahabba ilaihi min malihi. Wahai umatku, coba pikirkan, siapa dari kalian yang hartanya sendiri itu lebih dia cintai dibanding harta yang dimiliki oleh orang lain. Mungkin Bapak mengatakan kita semua lebih cinta kepada harta kita dibanding harta orang lain. Namun kata Nabi, tidak. Sejatinya kalian lebih cinta pada harta orang lain dibanding yang cinta kepada harta sendiri. Karena kalau makan ngirit-ngirit, Pak, sedikit-sedikit. Jangan bermewah-mewahan makan, nabung. Padahal tabungan itu siapa yang menikmati, Pak? Orang lain. Bukan kita. Yang kita makan itulah yang kita nikmati. Itu yang betul-betul harta kita. Sedangkan yang kita tambungkan, yang kita investasikan, kita hanya merasakan jerih payahnya di dunia. Di akhiratnya, na'udzubillah, hisab akan menanti. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba. Kaki kita tidak akan bergeser kelak di hari kiamat sampai kita ditanya tentang empat hal. Di antaranya, an mali min aina tazabahu wa fima anfaqahu, hartanya dari mana dia peroleh, kemana dia belanjakan. Kalau ternyata dia hanya bisa menjawab, ya Allah, harta ini saya dapat dari jalur ini tapi tidak saya belanjakan, saya sisihkan, kemana? Tidak ada pahalanya. Jerih payahnya terasa, pahalanya tidak dapat. Sedekah bukan, diinfakkan tidak, lalu bagaimana? Ditumpuk, tidak disiksa, namun tidak ada rasanya. Allah tidak menyiksa. Kalau kita sudah bayar zakat, tidak disiksa gara-gara kita punya tabungan besar. Tapi jangan mengharap pahalanya, karena tidak disedekahkan, tidak dibelanjakan, namun hanya ditumpuk. Giliran kita meninggal, yang menikmati siapa, Pak? Orang lain. Mungkin Bapak mengatakan, yang menikmati anak saya. Ya, anak saya itu bukan Bapak, itu adalah orang lain. Apalagi kalau anaknya nikah dengan orang lain, orang lain juga yang ikut menikmati. Apalagi kalau istri Bapak dinikahi orang lain, lebih banyak lagi yang menikmati orang lain. Suatu hari saya berjumpa dengan teman di Surabaya, salah seorang pengusaha yang cukup sukses. Namun karena tadi prinsip ngirit-ngirit, ditabung untuk menyisihkan masa depan, katanya, padahal masa depan itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia lakukan? Dia punya harta, katanya, bisa sampai melebihi 1 miliar, namun kendaraannya hanya Kijang tua. Kijang tahun 90-an. Saya tanya, ini mobilmu? Kata dia. Kata teman yang duduk sebelah saya, Ustaz, ini uangnya miliaran lebih, Ustaz. Tapi kendaraannya dari dulu Kijang 90-an ini. Saya tanya, enggak apa-apa, bagus. Itu namanya ngirit. Saya tanya, umurmu berapa? Saya kira-kira baru, ya 41-40-an, Ustaz, katanya. Baik, berarti istrimu masih cantik, kan? Kalau kamu mati besok, istrimu masih dinikahi, masih bisa, masih banyak yang mau mewarisi harta 1 miliar, masih muda. Gimana aja, Pak? Kamu punya jaminan kamu bisa umur lebih dari 40? Enggak punya, Ustaz. Ya kalau kamu mati besok, mungkin, mungkin, Ustaz. Lalu bagaimana hartanya? Jerih payahmu. Ya betul juga, Ustaz. Akhirnya besok beli mobil baru. Takut apa? Takut mati kemudian istrinya nikah lagi. Itu gambaran tentang harta kita. Kita merasa yang ditabung itulah harta kita, padahal itu bukan, Pak. Kita hanya merasakan jerih payahnya tapi tidak merasakan manisnya. Baik, kalau gitu, Ustaz, kalau gitu saya akan menikmati harta saya di dunia. Silakan, Islam tidak melarang. Kalau gitu saya akan makan sebanyak-banyak. Tidak boleh. Kalau makan sebanyak ini namanya israf. Nanti penyakitan, Pak. Satu hari saya akan makin seekor kambing habis. Hati-hati, Pak, kolesterol. Makan seperlunya saja. Kalau makan berlebih, Bapak malah berbahaya. Pakaian, saya kalau pakaian sehari cuma satu, ya itulah pakaian yang betul-betul Bapak nikmati. Sedangkan pakaian yang disimpan di lemari itu bukan pakaian Bapak. Hanya punya namanya, punya pakaian, tapi tidak pernah dipakai. Kalau gitu, saya akan mengenakan 10 pakaian sekaligus. Jangan, Pak, kasihan. Nanti orang bilang, kasihan Pak Ahmad. Sejak kapan ya, katanya. Paham maksud saya? Mulai sintingnya sejak kapan? Sekali pakai baju kok 10 baju. Artinya, mengenakan nikmat dunia ini sewajarnya. Seperlunya. Kalau berlebihan itu berbahaya. Mengganggu kesehatan dan juga mengganggu nalar sehat. Orang pakai sepatu sekali pakai 3 sepatu. Orang bilang, kasihan Pak Ahmad punya duit banyak tapi kayak gitu. Mendingan gak punya duit tapi kayak gini, katanya, sehat. Kenapa dia? Itu loh, pakai sepatu sekali 3, pakai baju sekali 10 baju dipakai sekali, topi ya 5 topi pakai sekaligus, jam tangan 7 jam tangan dipakai sekaligus. Ini kasihan deh dia ini, punya harta banyak tapi kayak gitu, kata orang. Nah, ini gambaran tentang ternyata kita hidup di dunia ini kita tidak bisa menuruti kepuasan, karena kepuasan itu gambaran tentang junun, tentang sikap yang tidak sehat, nalar yang tidak sehat. Orang yang mengejar dunia, menggunakan harta dunia, hidup di dunia itu hanya berlari di belakang kepuasannya, itu gambaran bukti nyata bahwasanya dia orang yang tidak sehat. Kalau tidak percaya, silahkan masing-masing pulang ke istri. Istriku yang tercinta, sekarang saya mau berubah. Bagaimana? Saya mau mengikuti kepuasan. Terus sehari ini saya di rumahmu, besok saya akan ke istri baru lagi, besok lagi ke istri baru lagi, besok ke istri. Marem rasanya punya istri sejumlah hari. Bagaimana? Berarti setiap hari punya istri baru. Pasti tidak enak. Puas. Yang puas setiap hari punya istri baru, bagi banyak orang mungkin puas, tapi tentu tidak tentrem hidupnya. Inilah kepuasan. Karena kepuasan itu jangan diikuti, baik dalam harta dunia, terlebih kalau kita berbicara tentang agama. Standar agama bukan selera kita, apalagi kepuasan kita. Dalam urusan dunia saja kita berlari di belakang kepuasan, itu menyebabkan kecelakaan, menyebabkan kita sengsara. Menyebabkan sengsara. Karena apa? Karena ternyata kepuasan itu tidak sehat. Kepuasan itu mengancam nalar sehat. Kepuasan itu mengganggu masa depan kita. Kepuasan itu meresahkan. Meresahkan. Kalau masing-masing kita ingin puas, setel tip, walau itu Al-Quranul Karim, puas rasanya kalau suaranya besar, kenceng, mantep. Tapi kan tetangga terganggu, Pak. Senak sendiri orang ini. Mengganggu, akhirnya tidak nyaman, meresahkan. Jadi dalam urusan dunia saja kita tidak boleh mengikuti kepuasan sendiri. Ternyata kita harus mengikuti kebenaran. Ini puas tapi tidak benar. Suatu hari saya di rumah sakit paru-paru Jember, Pak. Kebetulan ada salah satu pasien bapak-bapak. Dia punya permasalahan dengan jantungnya, paru-parunya dan jantung, kemudian juga diabetes, darah tinggi, kencing manis. Ketika dia periksa, ternyata kadar gulanya sampai 500. Padahal 2 hari yang lalu sudah normal kadar gulanya. Baru cek normal, nah setelah 2 hari naik menjadi 500. Ditanya sama perawatnya, "Pak, kok bisa mendadak berubah seperti ini? Bapak mau makan apa? Kan saya sudah bilang tidak boleh makan yang manis-manis, gula-gula. Sedikit aja kalau makan. Saya tidak makan gula, Bu," katanya. "Saya baru panen mangga, makan mangga 2 piring," kata susternya. "Aduh, Pak, ya itulah Bapak. Ya kan bukan gula, Bu," katanya. "Kan puas makan mangga, baru panen. Di rumah saya banyak pohon, makan mangga puas. Inilah, Pak. Kan saya bilang jangan manis-manis, tapi kan bukan gula, Bu, yang Bapak Ibu larang kan gula. Ya ini kan sama saja, Pak. gula manis, mangga juga manis, Pak. Oh, enggak boleh ya mangga. Lah kalau jeruk bagaimana? Sama saja, Pak. Yang manis-manis pokok, bukan hanya gula. Lain kali, Bu, kalau bilang jangan gula-gula, Bu, ya yang manis-manis gitu katanya. Ini Bapak ini mengikuti kepuasan. Puas makan mangga 2 piring gara-gara apa? Panen mangga, namun mengancam jiwanya. Ini urusan dunia, Pak. Ternyata dalam urusan dunia kita tidak boleh berlari di belakang kepuasan. Kita harus melihat manfaat. Benar atau tidak? Milik kita atau bukan? Halal atau haram? Kalau kita hanya mengejar kepuasan, maka kita akan menghalalkan segala macam cara. Kita akan memakan yang haram. Kita akan merampas hak saudara kita. Kita tidak akan peduli dengan saudara karib kerabat kita. Puas. Punya makanan, satu meja dimakan sendiri, puas. Tapi kalau harus berbagi, tidak puas. Karena lihatlah anak kecil. Walau sudah punya mainan, dia akan merebut mainan temannya. Biar puas. Enak. Kenapa? Bisa main banyak. Butuh? Tidak. Diperlukan? Tidak. Namun dia ingin berlari di belakang kepuasannya. Nah, kalau kita hidup dunia berlari di belakang kepuasan, maka celakalah yang terjadi. Karena Rasulullah SAW tatkala berbicara tentang penghuni dunia dan bagaimana kaitan mereka dengan harta dunia, Abu mengatakan innama dunya li arba'ati rajulin. Penghuni dunia ini hanya ada 4 golongan saja. Penghuni dunia itu hanya ada 4 golongan. Golongan pertama, rajulun atahu Allahu ilman wa mala. Golongan pertama adalah orang yang diberi harta kekayaan dan juga diberi ilmu agama. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa ya'rifu lillahi haqqah wa yasilu bihi rahimah. Fahuwa bi arfa'il manazil. Golongan pertama ini karena dia berbekalkan ilmu agama dan dia punya harta kekayaan, dia senantiasa menjaga takwa-takwa kepada Allah. Dia senantiasa bertakwa kepada Allah ketika mencari harta. Kemudian juga menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, zakat dia tunaikan, haji dia jalankan, sedekah dia jalankan, wakaf dia bangun. Wa yasilu bihi rahimah, dan juga dia menyantuni karib kerabatnya. Dia peduli dengan orang di sekitarnya. Orang yang seperti ini bi arfa'il manazil, orang yang paling mulia di sisi Allah. Puas? Belum tentu. Puas tuh kalau semuanya milik saya. Ngapain berbagi? Dia kan tidur saja. Dia kan tidak jerih payah. Ngapain saya kasih? Itu puas. Tapi itu tidak benar. Nah, orang yang bisa melalaikan kepuasan pribadinya dan berbagi kebahagiaan dengan saudaranya, menjalankan kewajiban Allah. Sebagian orang berpikir, buat apa 2,5% harta saya yang saya kerjakan, saya peroleh dengan jerih payah, banting tulang, peras keringat, saya berikan pada dia. Dia kan, saya tidak kenal dia, dia tidak pernah menyantuni saya, dia tidak pernah menolong saya, kenapa mesti saya beri? Zakat 2,5% diberikan kepada fakir miskin yang tidak kita kenal. Buat apa? Tidak puas di hati rasanya. Wong dia tidak pernah berbalas budi pada saya, diberi juga tidak pernah menyantuni, tidak pernah menolong, bahkan juga kita tidak boleh mengharap balasan dari fakir miskin yang kita beri zakat kita. Berarti bagaimana? Tidak adil dong, kita memberi saja, dia tidak pernah memberi. Tidak masalah, itulah kebenaran. Itulah kebenaran. Karena seperti kemana Allah mengatakan wa yut'am ketika inna manut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Orang yang beriman adalah orang yang mau menyantuni orang yang miskin, orang yang fakir, namun mereka tidak mengharap balasan. Ucapan syukur saja, ucapan terima kasih saja tidak mengharapkan, apalagi sampai imbalan berupa harta. Betul-betul ikhlas? Iya, itulah kebenaran. Namun orang yang memberi, orang yang menyantuni, orang yang bersedekah dengan harapan imbalan atau harapan pujian sanjungan, orang yang seperti ini orang yang celaka. Orang yang riya, orang yang sum'ah, orang yang ujub, itu akan mendapatkan siksa kelak di hari kiamat, na'udzubillah. Sehingga tidak puas dong, bersedekah kok tidak disebut namanya. Wah, ini dari Haji Fulan, dari Pak Fulan, masjid ini dibangun karena Fulan, mantep rasanya disebut-sebut namanya. Wah, tapi kalau sudah bersedekah 1 miliar, namanya tidak disebut, terima kasih juga tidak, piagam juga tidak, apalagi piagam. bilang terima kasih saja tidak, kasih gimana orang ini? Tapi itulah tuntunan ikhlas, menyembunyikan sedekah, merahasiakan sedekah, karena lillah, hanya mengharap pahala dari Allah, bukan dari siapa saja, bukan dari selainnya sama sekali. Terima kasih juga tidak, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang paling mulia kedudukannya. Bertakwa kepada Allah ketika mencari, hanya menempuh jalan yang halal, menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, menyantuni kerabat-kerabatnya, walau tidak puas, tapi itulah kebenaran, dan itulah orang yang paling tinggi dudukannya. Golongan kedua, warajulun atahullah ilman walam yu'tihi mala, orang yang Allah beri harta kekayaan, namun orang yang diberi ilmu agama namun tidak diberi harta kekayaan, sehingga dia bertekad karena ilmunya, dia kenal Allah, dia kenal surga, kenal neraka, dia tahu akhirat, tahu halal haram, dia punya kesadaran hukum agama, apa yang dia lakukan? Dia bertekad, dia berdoa, dia memiliki semboyan yang kuat, kalau saya diberi rizki, saya akan berperilaku seperti golongan pertama, saya akan sedekah, saya akan tunaikan hak Allah, saya akan santuni karib kerabat. Maka kata Nabi, huwa biniyatihi fil ajri sawa, orang kedua ini berbekalkan niat tulusnya, niat ikhlasnya, dia sama kedudukannya pahalanya dengan golongan yang pertama, yaitu menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Dan golongan yang ketiga, warajulun atahullah ilman walam yu'tih mala, orang yang di dunia diberi harta kekayaan melimpah ruah namun tidak diberi ilmu agama, tidak dibukakan pintu hatinya untuk menerima keimanan, menerima kebenaran. Apa yang terjadi? Fahuwa la ya'rifu lillahi haqqah, fahuwa la yattaqi fi rabbah, wa la ya'rifu lillahi haqqah, wa la yu'addi, wa la yasalu bi rahimah. Dia tidak bertakwa kepada Allah ketika mencari hartanya, menghalalkan segala macam cara, tidak menunaikan hak-hak Allah, kikir, tidak membayar zakat, dan dia juga tidak menyantuni karib kerabatnya. Fahuwa bi akhbathil manazil, orang adalah orang yang paling hina dina di sisi Allah Azza wa Jal. Golongan yang keempat adalah warajulun lam yu'tihi ilman wala mala, orang yang tidak diberi ilmu dan juga tidak diberi harta. Fahuwa yakul, sehingga dia punya semboyan, punya rencana, punya keimanan. Laukana li mithlu mali fulanin, andai aku punya harta seperti harta fulan, niscaya aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang ketiga ini. Fahuwa takhabbatu fih, dia sebagaimana dia berfoya-foya menikmati kekayaannya, saya akan melakukan hal yang serupa. Fahuwa biniyati fil wizri sawa, berbekalkan niat buruknya ini, dia menanggung dosa sama yang ditanggung oleh golongan ketiga yang berbuat semena-mena, menghalalkan segala macam, dan berfoya-foya dengan hartanya, melanggar hal hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah gambaran dunia, orang yang berlari di belakang dunia namun tidak pernah mengindahkan tuntunan agamanya, orang yang hanya mengikuti dorongan syahwatnya, dorongan kepuasannya, tuntutan ambisinya, namun dia tidak pernah bercermin dengan kacamata agama. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang paling hina dina di sisi Allah Azza wa Jal. Lihatlah bagaimana Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala beri dia harta kekayaan yang melimpah. Bagaimana Fir'aun, Allah beri dia jabatan kekuasaan yang luar biasa menguasai bumi, namun ternyata Allah hinakan mereka. Al-yawma yu'ridu 'ala ali Fir'aun ashadd al-'adzab, sejak mereka ditimpakan siksa di dunia, sejak itulah hingga hari kiamat mereka terus ditunjukkan kepada mereka siksa neraka jahanam. Walau belum dimasukkan, namun mereka telah ditunjukkan bagaimana pedihnya siksa neraka jahanam. Alhamdulillah. Karena Bapak Ibu sekalian, dalam mengarungi kehidupan dunia, jangan hanya berpikir kepuasan. Kepuasan itu adalah sesuatu yang berbahaya. Jangan ikuti kepuasan, namun ikutilah kebenaran. Halal atau tidak? Halal, ya alhamdulillah, saya mencukupkan dengan ini. Tidak halal, walau terasanya puas, terasanya enak, jangan dilanggar. Terasanya bagus, mantap rasanya, jangan diikuti. Contoh nyata misalnya. Contoh lain, selain tadi Nabi SAW menggambarkan bagaimana tatkala manusia mengikuti kepuasan dalam urusan rumah, membangun rumah. Dalam kesempatan Rasulullah menggambarkan bagaimana seorang muslim berperilaku dengan urusan makan misalnya. Ma mala ibnu Adam wa'an syarran min batnihi. Tidaklah manusia ini memenuhi satu kantung yang lebih buruk untuk dipenuhi dibanding kantung perutnya. Yakfi ibnu Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Kalau berbicara urusan makan, makan itu hanyalah upaya untuk mempertahankan hidup. Maka cukup beberapa suap saja yang dengannya dia bisa melangsungkan kehidupannya. Kalau dia tidak puas dengan beberapa suap, maka jangan sampai melampaui batasan ini, yaitu sulusunil tu'ami, sepertiga perutmu untuk makan, sepertiga perut lagi untuk minum, dan sepertiga lagi untuk ruang bernafas. Itulah batas maksimal makan. Namun puas? Makan hanya sepertiga perut? Tidak puas. Makan puas itu kalau kapan? Sampai sendawa, kata orang, betul-betul sudah tidak ada ruang, angin yang sudah di dalam pun terdorong keluar. Kalau Islam tidak mengajarkan, sisakan ruang untuk bernafas, masuk dan keluar. Ini bagaimana memasuk yang di dalam saja terdorong keluar menjadi sendawa. Tentu tidak puas makan seperti itu, Pak. Makan hanya sepertiga tidak puas. Namun itulah makan yang benar, itulah makan yang sehat, dan itulah makanan yang bermanfaat. Sedangkan makanan yang keluar sendawa seperti itu, makanan yang berbahaya. Makanya lihatlah bagaimana di zaman sekarang, kolesterol, semua orang mengeluhkan kolesterol. Gula, semua orang mengeluhkan gula. Kemudian berbagai macam asam urat dan makanan ini, itu, bahan pengawet, kimia, semuanya menakutkan. Tapi di zaman Nabi, zaman para sahabat dulu, tidak ada yang mengeluhkan darah tinggi, tidak ada yang mengeluhkan kencing manis, tidak ada yang mengeluhkan asam urat, macam-macam. Tidak ada ceritanya. Nenek moyang, jangan jauh-jauh sampai pada zaman Nabi, nenek-nenek kita, zaman kakek-kakek kita, mereka tidak pernah mengeluhkan yang namanya darah tinggi. Kalaupun ada 1-2 orang, dan itu pun kasusnya seperti ini, kalau makan sampai Tapi mayoritas masyarakat tidak demikian, makan seperlunya. Nenek saya dulu pernah bercerita, bahkan sering mendidik kita, kalau makan itu dulu, mbah saya, kata nenek saya, kalau makan itu diayun-ayun dulu biar dingin masakannya, nasinya biar dingin, semuanya biar dingin. Sehingga ini secara logika, makanan paling enak itu kan ketika anget. Dan biasanya orang masak itu kalau sudah jam makan siang hari. Kalau menunggu diam, kan lapar itu kalau dibiarkan lama-lama akan turun selera makan kita. Kalau tidak percaya, Bapak jam makan nanti jam, misalnya biasa jam 1 tunda makan sampai jam 2, selera makan sudah tidak seperti ketika jam 1, berkurang. Sehingga otomatis karena selera makannya sudah berkurang, makannya tidak akan banyak-banyak. Tapi kalau sekedar lapar, makanannya hangat, luar biasa, masih hangat, semakin keluar keringat banyak, semakin nikmat, maka pasti bisa dipastikan makannya akan melampaui kebutuhan. Karena itulah terjadi penimbunan lemak, penimbunan gula, penimbunan kolesterol, penimbunan ini dan itu, dan itulah yang kita keluhkan sekarang ini, kecelakaan. Makanya kata para ulama dulu, idza kunta badinan fa'udda nafsaka minal amwat. Kalau engkau ini sudah menjadi gemuk, maka sejak gemuk itu anggap dirimu itu sudah mati. Betul-betul bukan sekedar penyakitan saja, sudah ajal itu dekat, kematian sudah, anggap dirimu itu sudah mati. Mayat yang berjalan, bergerak sudah susah, penyakit terus mengancam, ini takut dan itu takut. Bagaikan orang mati sudah tidak banyak bermanfaat. Karena idza kunta badinan fa'udda nafsaka minal amwat. Kalau dirimu sudah gemuk, anggap sejak itu dirimu itu sudah mati. Mana mungkin orang bisa gemuk kalau makannya hanya sepertiga perut? Mungkin banyak yang gemuk sekarang, Ustaz, saya itu sekarang makannya cuma sedikit. Sekarang setelah gemuk, Pak, dulu, ketika dulu makan lepas kontrol. Iya, sekarang sudah tidak bisa direm, karena sudah penimbunan dulu itu sudah tidak bisa dikurangi. Kalau dari dulu kita makan mengikuti metode Nabi, maka tidak mungkin. Kalaupun terjadi, itu sangat langka, orang makan sepertiga kemudian gemuk. Bagaimana bisa gemuk? Makanya cuma sedikit, aktivitasnya banyak. Kalau malam qiyamul lail, kalau siang puasa. Kalau makan, makan cuma hanya sepertiga perut. Mana mungkin bisa gemuk? Namun itulah yang benar. Sehat, jauh dari penyakit, dan bisa rajin beribadah. Ini urusan makan. Ternyata untuk urusan makan pun kita tidak boleh berlari di belakang apa? Menuruti kepuasan. Contoh lain, mungkin dibilang, oh itu baru urusan pakaian, papan pangan. Demikian juga urusan yang lain dalam Islam. Misalnya mengajarkan urusan lain, kita juga harus mengikuti standar kebutuhan. Jangan mengikuti standar kepuasan. Karena tadi saya sudah sebutkan bagaimana Nabi SAW mengatakan, kalau urusan dunia, kalau kita pun sudah punya dua lembah emas, kita tidak akan pernah bisa puas. Sehingga urusan dunia jangan diikuti kepuasan, ikutilah standar kebutuhan kita. Butuh, miliki. Butuh, makan. Tidak butuh, jangan dimakan. Walau enak, betul. Terasa enak, betul. Tapi tidak diperlukan, tidak dibutuhkan, jangan dimakan. Sedekahkanlah, infakkanlah. Karena dalam urusan makan, Nabi mengatakan, ta'amul wahidi yakfitnin. Jatah makan satu orang itu bisa mengenyangkan dua orang. Jatah makan dua orang itu bisa mengenyangkan empat orang kelipatan. Kalau umat Islam sekarang, Pak, menerapkan konsep makan seperti ini, kita tidak akan perlu impor beras, tidak perlu impor tempe, tidak perlu impor daging dari Australia dan lain sebagainya. Namun sayang, kita ini makan beras sebanyak-banyaknya, daging sebanyak-banyaknya, dan tempe juga sebanyak-banyaknya. Akhirnya kita itu terus menjadi negara konsumen. Karena kita tidak mengikuti bagaimana Islam mengajarkan kita menggunakan harta kekayaan kita. Ini dalam urusan dunia, ternyata kepuasan jangan diikuti. Apalagi kalau kita berbicara urusan akhirat, berbicara urusan hukum, maka terlebih lagi kita tidak boleh mengikuti standar kepuasan. Marem, tidak. Orang gayeng, kata orang Jawa. Tahu gayeng, Pak, ya? Gayeng itu rame. Kalau rame, wah terasa gayeng rasanya, Pak. Benar, ya pokoknya gayeng kan rame-rame. Ya terus bagaimana? Konser itu kan gayeng sekali, Pak, ya. Konser dangdut, misbar, kalau gerimis bubar, wah rame. Tapi apakah itu halal, Pak? Tidak halal, Pak. Tidak benar memamerkan aurat. Tidak benar. Karena Islam mengajarkan bahwasanya kita itu harus tunduk pada perintah. Wama atakumur rasulu fakhudhuh wama nahakum anhu fantahu. Urusan agama semuanya adalah apa yang diajarkan Rasulullah, yang diperintahkan oleh Rasulullah, khudhuh, terima, amalkan, jalankan. Wama nahakum anhu fantahu, yang dilarang tinggalkan. Walau kita ingin, kita mau, tidak. Suatu hari, contoh bagaimana Rasulullah SAW menanamkan kepada keluarganya, istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala, untuk mengikuti standar kebenaran dan tidak mengikuti standar kepuasan, kemantepan, kemareman. Seorang Yahudi datang, padahal Yahudi ini tinggal di kota Madinah itu sebagai penumpang negara Islam. Dia tinggal di negara Islam yang disebutkan dengan Ahlul Dhimmah, yang penguasa adalah umat Islam. Mereka hanya izin tinggal dalam dengan suaka, perlindungan dari negara Islam. Walau demikian, Yahudi ini tidak tahu diri, dia mengatakan, assalamu alayka ya Muhammad, semoga engkau terkena racun ya Muhammad. Dia mengesankan assalamu alaikum, padahal ternyata assalamu alaikum. Dibikin celat-celat, dibikin cedal, Pak. Sengaja diplesetkan assalamu alaikum menjadi assalamu alaikum. Orang yang tidak jeli akan mengatakan, oh baik sekali orang Yahudi ini, pagi-pagi tidak ada angin, tidak ada topan, mengucapkan salam, padahal ternyata doa kutukan, semoga engkau binasa terkena racun. Nabi, walau dia seorang penguasa, pemimpin, yang dia dengan mudah bunuh orang ini, maka dengan mudah para sahabatnya akan menghunus pedang dan akan segera dibunuh. Nabi tidak mengikuti itu. Nabi tidak menjalankan, Nabi hanya mengatakan wa'alaik, sama-sama katanya. Aisyah yang hadir kala itu mendengar ucapan Yahudi, mengira Nabi ini kok tidak jeli mendengar ucapan Yahudi, dia balas mengikuti standar kemanreman hati, kemantepan, sehingga dia mengatakan Balisamu alaika wa laknatullahi wa ghadabuhu ya ikhwanal qiradati wal khanazir, katanya. Bahkan semoga kamulah yang terkena racun, kutukan Allah, kemarahan Allah, wahai saudara babi dan kera. Karena nenek moyang mereka diubah oleh Allah sebagai kera dan babi. Maram rasanya, pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Maram, bilang ini sudah kurang ajar, orang lemah. Kok berani-beraninya mengutuk, mendoakan jelek Rasulullah, manusia paling mulia. Namun Nabi kok malah hanya bilang wa'alaik, merasa sebagai istrinya, sebagai umatnya, sebagai orang yang berada di atas, dibalas dengan yang lebih kejam. Semoga engkau yang terkena racun dilaknati Allah, dimurkai Allah, wahai saudara babi dan kera. Marem rasanya di hati, mantep rasa no, katanya. Memang dikira saya tidak bisa menjawab yang lebih kejam, tidak bisa lebih mantep, saya yang tidak kuat, tidak berani. Bukan itu, namun lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah berempati dengan Aisyah? Wah, istri tersayangku, membela suaminya yang didolimi. Tidak. Nabi menegakkan kebenaran, Nabi mengajarkan agar istrinya dan juga kemudian diteladani oleh umatnya berjalan di atas kebenaran, walau orang lain berusaha menariknya untuk keluar dari rel kebenaran. Dia mengatakan, rifqan ya Aisyah, wahai Aisyah, lemah lembut wahai Aisyah. Subhanallah, Aisyah membela, justru dia yang disalahkan. Bukan Yahudinya yang dimarahi, bukan Yahudinya yang dikutuk atau dihukumi, justru istrinya yang mengesankan, yang berpenampilan sebagai pembela, malah diingatkan. Rifqan wa Aisyah, lemah lembut. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa sya'nah, wa Aisyah. Kelemah lembutan itu tidaklah ada dalam satu urusan kecuali menjadikannya semakin indah, dan tidak dicabut dari satu urusan kecuali menjadikannya buruk, sya'nah menjadi buruk. Aisyah heran, saya kok malah yang disalahkan, gimana ini? Saya itu membela, lo kok malah disalahkan? Saya itu teman, kok malah yang ditegur, dimarahi. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ama sami'ta maqal, ya Rasulullah, tidak engkau dengar apa yang dia ucapkan, tidak engkau perhatikan, tidak jeli kamu mendengar apa yang diucapkan Yahudi ini. Nabi mengatakan, awama sami'ti maqul, wahai Aisyah, tidakkah engkau juga mendengar apa jawabanku kepadanya? Bukannya Nabi emosional, Aisyah yang hanyut dalam emosinya membalas dengan cara-cara yang melampiaskan emosi. Puas, marem rasanya di hati ini kalau bisa membalas dengan lebih kejam. Tapi ternyata Nabi tidak. Nabi berjalan prinsip pada prinsipnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah mengajarkan, laisal mu'minu bita'anin wala la'anin wala fahishin wala badi. Seorang muslim itu tidak layak untuk berperilaku sebagai orang yang mudah-mudah mencaci, mudah-mudah mencela, mudah-mudah melaknati, mudah-mudah berkata kotor dan keji. Tidak pantas seorang muslim berperilaku seperti, walaupun dalam kondisi seperti ini, dipancing emosinya, tidak berkata-kata keji, tidak berkata-kata buruk. Lalu bagaimana? Berarti ini kan sikap yang lemah, ditantang terus tidak membalas. Bukan, Nabi membalas dengan yang setimpal, namun tidak melampaui batas. Nabi dipancing namun tidak terpancing. Nabi dipanggil namanya, disakiti, Nabi membalas dengan yang setimpal. Sehingga Nabi mengatakan, awama sami'ti maqul, tidakkah engkau Aisyah mendengar apa jawabanku padanya? Yustajabulana wala yustajabulahum. Ay Aisyah, percayalah, Allah itu hanya mengabulkan doa kita. Sehingga ketika mengatakan wa'alaik, itu sejatinya sudah pembalasan lebih kejam dari perbuatan. Semoga engkau juga, itu pasti dikabulkan. Sedangkan doa jelek dia tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Azza wa Jal. Kenapa? Mereka orang kafir. Mereka orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang disebutkan dalam ayat Al-Fatihah, al-maghdubi 'alaihim. Mereka orang yang dimurkai oleh Allah, tidak mungkin Allah mengabulkan doanya. Sehingga ketika kita bilang wa'alaik, itu sudah cukup. Itu sudah lebih dari perbuatannya. Ya, perbuatannya hanya ngomong di dunia, tapi dia bakal benar-benar terkena ucapannya. Sedangkan kita Walau dia 1000 kali mengucapkan assalamualaik, semoga engkau terkena racun, Allah tidak akan pernah mengabulkan doanya. Nah, keyakinan Nabi, kemantapan ideologi beliau bahwa Allah sayang, Allah hanya mengabulkan, Allah hanya mendengar dari orang mukmin. Ini yang menjadikan beliau mampu tegar, tidak emosional, tidak reaktif dengan perbuatan atau sikap-sikap orang-orang yang menentang dakwahnya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, beliau tidak marah, beliau tenang, karena beliau sadar dengan mengatakan wa'alaik itu sudah pembalasan yang manjur, itu sudah setimpal dan bahkan lebih dari perbuatan orang tersebut. Karena beliau mengindahkan perintah Allah, faman tada 'alaikum fa tadu 'alaihi bimithli ma tada 'alaikum. Kalau ada orang yang menyakitimu, menzalimimu, merampas hakmu, maka balaslah dengan yang setimpal, jangan dibalas dengan yang lebih. Karena Rasulullah menggariskan dalam satu prinsip, la dharara wala dirar. Tidak boleh kita mengganggu orang, dan juga tidak boleh kita membalas gangguan orang dengan yang lebih kejam, lebih berat. Yang Islam itu mengajarkan keadilan. Karena pembalasan dengan lebih kejam itu adalah membalas kezaliman dengan kezaliman yang serupa. Kemarin dia mengambil 1000 dari kita, namun kita mengambil 1 juta. Berarti kan kita pencuri lebih besar. Tidak benar. Ambil 1000, pungut 1000 pula. Ambil darinya 1000. Dan kalau kita mengambil darinya 1 juta, berarti kita telah mencuri 999.000 rupiah. Berarti kita pencuri lebih besar. Sedangkan dia pencuri kecil, kita pencuri besar. Na'udzubillah. Islam tidak emosional. Kebenaran ditegakkan. Keyakinan, ideologi bahwasanya Allah hanya cinta kepada orang Islam, Allah hanya mengabulkan doa orang Islam, itu betul-betul tercermin dalam perilakunya, sehingga tenang, tidak reaktif, tidak emosional, tidak mengikuti pancingan-pancingan orang-orang lain. Beda kondisinya dengan umat Islam zaman sekarang. Umat Islam zaman sekarang itu emosional, mudah diprovokasi oleh umat lain, apalagi oleh umat Islam, oleh umat lain. Lihatlah bagaimana demonstrasi di negeri kita. Siapa yang memprovokasinya? Media. Media itu milik siapa? Banyakannya milik non-muslim. Karena pemberitaan marah umat Islam, padahal ternyata beritanya belum tentu benar. Yang salah dinyatakan benar, benar dinyatakan salah. Ini adalah sikap yang tidak profesional, ini sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Andai umat Islam mengikuti kebenaran, niscaya umat Islam akan menjalankan syariat Allah. Wa in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik yang datang membawa berita kepadamu, maka jangan disikapi. Namun apa yang dilakukan? Tabayyun, cross check. Dibuktikan dulu, ditelusuri dulu, bisa jadi tidak seperti yang diberitakan. Ini Islam. Di dalam kebenaran kita tidak mengikuti standar kepuasan kemarahan. Karena dalam Al-Quran, dalam ayat Allah Subhanahu wa Taala menegaskan, walau ittaba al-haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Andai kebenaran itu mengikuti kepuasan selera masyarakat, niscaya lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin, niscaya dunia, langit beserta isinya akan hancur semuanya. Niscaya andai kebenaran itu standarnya adalah selera manusia, niscaya dunia ini hancur binasa. Niscaya terjadi kehancuran, kebinasaan, terjadi kiamat segera. Andai kebenaran itu standarnya adalah kepuasan manusia. Karena sebagai seorang muslim, belajarlah untuk membedakan antara ini tuntutan syahwat, ini tuntutan kepuasan, ini tuntutan selera, dengan ini dalil. Tidak semua yang benar itu kemudian Anda puas. Tidak semua yang Anda puas itu kemudian sesuai dengan dalil. Contoh lain, Amirul Mukminin Umar bin Khattab dan juga sahabat Sahal bin Hanif radhiyallahu taala anhum mengisahkan bagaimana pengalaman pribadi mereka berdua. Beliau berpesan, ittahimur ra'ya fid din. Beliau mengatakan, jangan kalian turuti nalar semamu sendiri dalam urusan agama. Agama itu bukan hasil nalar, bukan hasil analisa. Agama itu adalah wahyu yang Allah turunkan dari langit. Lalu bagaimana? Ya ikuti wahyu. Ikutilah Al-Quran, ikutilah Hadis ikutilah sunnah. Sedangkan nalar, maka manusia itu punya nalar masing-masing. Akal, masing-masing punya akal. Analisa, masing-masing punya analisa. Pengamatan, masing-masing punya sudut pengamatan, sudut pandang yang berbeda-beda. Beliau mengatakan ittahimur ra'ya fiddin, jangan kalian percayai logika dalam urusan agama. Urusan agama itu bukan urusan logika, bukan urusan nalar, bukan urusan analisa sudut pandang. Agama itu adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Falaqad ra'aituna, katanya, sungguh pengalaman pribadiku sendiri tatkala aku membuat analisa, membuat pikiran, membuat prediksi, membuat asumsi. Yauma Abi Jandal, katanya, ketika terjadi perang Hudaybiyah, di saat Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan Sahal ibnu Suhail ibnu Amr, delegasi orang Quraisy. Lawis tata tuan arudda amra Rasulullah SAW lawadatu, andai kala itu aku bisa menolak, menentang keputusan Rasulullah SAW, saya kala itu akan aku tentang. Namun ternyata terbukti yang benar adalah keputusan Rasulullah SAW. Dikisahkan ketika perang Hudaybiyah, Nabi bersama 1500 kira-kira para sahabat merencanakan untuk umrah dengan membawa senjata lengkap sebagai persiapan kalau-kalau orang Quraisy menyerang mereka. Setiba di Hudaybiyah, betul prediksi Rasulullah SAW, orang Quraisy menghadang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tidak diizinkan untuk masuk ke kota Mekah menjalankan umrah. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus beberapa delegasi untuk negosiasi dengan orang Quraisy, termasuk Uthman ibn Affan yang diutus menantunya sendiri. Karena Uthman ibn Affan masih memiliki banyak kerabat yang masih tinggal di kota Mekah, sehingga secara hitung-hitungan strategi perang, Uthman ibn Affan akan dibela oleh karib kerabatnya yang masih tinggal di Mekah, walau mereka orang kafir. Karena kekerabatan, kekabilahan di orang Quraisy itu sangat kental sekali, sangat kuat, sehingga secara hitung-hitungan dia tidak akan dibunuh. Betul, karena Uthman ibn Affan masih memiliki kerabatan, dia bernegosiasi. Setelah gagal negosiasi, dia merasa perlu berkunjung ke beberapa kerabatnya yang setelah membackup, telah melindungi dia selama beliau berada di kota Mekah. Namun sikap Uthman ini menjadikan Rasulullah khawatir. Seharusnya sudah kembali, kok tidak kembali? Ternyata Uthman karena memiliki urusan lain itu berkunjung dan ke kerabatnya. Karena Rasulullah khawatir jangan-jangan Uthman ini dibunuh atau ditangkap oleh orang Quraisy, Nabi pun membuat perjanjian Bai'atur Ridwan, perjanjian siap mati membela Uthman hingga titik darah terakhir. Tidak boleh ada yang melarikan diri, walau harus tertumpas semua sahabat kala itu. Semua para sahabat sepakat, yang disebut dengan istilah, dengan julukan Bai'atur Ridwan. Sampai akhirnya kondisi memanas, para sahabat telah bersiap perang, orang Quraisy pun telah menyiapkan pasukannya. Terjadilah beberapa kali negosiasi. Ternegosiasi terakhir yang dijalankan adalah antara Rasulullah SAW dengan Suhail ibn Amr, seorang delegator orang Quraisy, negosiator orang Quraisy paling ulung, Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr tatkala berkomunikasi dengan Nabi, dia seorang negosiator ulung, dia berusaha memancing emosi Nabi agar ketika Nabi emosi, harapannya Nabi mudah dikalahkan dalam negosiasinya. Sehingga dia memulai dengan kata-kata keji, kata-kata kotor. Beliau mengatakan, Suhail bin Amr mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ma ra'aina sakhlatan as'am ala ahlihi mink. Kami tidak pernah melihat anak domba. Dialah bagaimana ungkapan Suhail bin Amr yang keji. Nabi diserupakan dengan anak domba. Kami tidak pernah melihat anak domba yang lebih sial dibanding dirimu. Engkau telah memecah belah persatuan kita. Engkau telah menjadikan kita berperang. Engkau telah menyebabkan kami demikian dan demikian. Kemudian Suhail bin Amr melanjutkan tuduhan kejinya untuk memancing emosi Nabi. Dia mengatakan, ya Muhammad, ya Muhammad, kalau yang engkau mau dari dakwahmu ini untuk menjadi orang terkaya, akan kami kumpulkan sekarang. Kami berjanji akan kami kumpulkan seluruh harta kami. Dan bahasa kasarnya, kalau engkau itu mata duiten, kami akan beri kamu duit kita semuanya. Kami beri semuanya hartamu sehingga kamu menjadi orang terkaya. Kalau yang engkau mau itu adalah jabatan kamu akan kami jadikan raja kami. Malaknak katanya. Gila jabatan. Kalau yang engkau mau itu adalah karena kamu itu hipersek. Tidak kuasa ingin memiliki wanita sebanyak-banyaknya, maka akan kami kumpulkan seluruh putri kami. Faktar minhunna masyid. Pilih yang kamu mau, ambil yang kamu suka. Kalau yang engkau yang melandasi, mendasari kamu ini berbuat seperti ini adalah karena rih, katanya kamu ini kesurupan, gila, akan kami carikan tabib untuk bisa mengobatimu. Tuduhan-tuduhan keji dilontarkan kepada Allah SAW untuk memancing emosi Nabi. Namun Nabi diam, tidak marah, tidak bergeming. Dia terus diam dan menjadi pendengar setia terhadap setiap tuduhan keji Suhail ibn Amr. Bahkan setelah semua tuduhan habis, semua tuduhan keji selesai dilontarkan oleh Suhail ibn Amr, Nabi masih berlapang dada dan mengatakan, "Afarakhta Aba Amr?" Sudah selesai habis tawaranmu wahai Abu Amr, wahai panggilan julukan Suhail ibn Amr, sudah selesai tawaranmu? Sudah habis, masih ada tuduhan-tuduhan lain? Subhanallah, lapang dada luar biasa. Kata dia, "Bala, idan fasma' minni." Kalau sudah selesai, dengarkan dariku katanya. Qala af'al. Suhail ibn Amr pun mengatakan, "Ya, saya giliran saya mendengar." Subhanallah, tidak ada emosional. Padahal beliau datang bukan seorang diri, dengan pasukan perang. Mereka semua sudah berjanji mati, siap mati membela, mengikuti perjuangan Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang-orang Ansar mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau kami menyeberangi lautan, kami akan seberangi lautan tanpa perahu bersama kamu." Semboyan siap mati. Namun Nabi tidak emosi. Nabi tetap tenang. Karena seperti tadi, seorang muslim itu tidak layak, tidak pantas untuk berkata-kata keji, berkata-kata kotor, sampai pun terhadap musuhnya yang telah berkata-kata keji dan berkata-kata kotor. Dia mengatakan, "Afala, sudah selesaikah tuduhanmu?" Suhail ibn Amr kehabisan tuduhan. Sudah habis, tidak ada yang bisa dituduhkan lagi. Gila sudah. Anak durhaka sudah. Gila jabatan sudah. Perempuan sudah, harta sudah. Apa yang bisa ditawarkan lagi? Tidak ada. Maka Suhail ibn Amr tidak ada pilihan kecuali mendengarkan. Giliran dia mendengar. Nabi kemudian hanya membacakan 10 ayat dari surat Fatir. Setelah dibaca 10 ayat, Nabi diam dan mengatakan, "Asamet, sudahkah engkau mendengar jawabanku?" Suhail ibn Amr, "Kamu punya yang lain?" Kata Nabi, "Wadzak, inilah misiku." Yaitu mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Tauhid, mengajarkan Islam sebagaimana yang digambarkan dalam surat Fatir 10 ayat pertama. Subhanallah. Ternyata Nabi tidak mengikuti emosinya, dipancing marahnya tidak marah. Nabi menegakkan prinsip bahwasanya beliau datang adalah untuk beribadah. Beliau datang ke Mekah ialah menjalankan umrah. Beliau datang adalah untuk menyebarkan dakwah. Kemudian akhirnya terjadilah negosiasi dan akhirnya terjadi kata sepakat. Membuat perjanjian damai. Yang intinya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya berjanji damai untuk menghentikan peperangan selama 10 tahun lamanya. Konsekuensi selanjutnya, setiap penduduk Mekah yang melarikan diri ke Madinah harus dikembalikan, walau dia seorang muslim. Perjanjian yang merugikan, terkesan merugikan umat Islam. Sedangkan penduduk Madinah yang lari ke Mekah tidak boleh dikembalikan, walau dia orang Islam. Perjanjian yang merasa merugikan. Bahkan sebelumnya, ketika Nabi mengatakan, mendiktekan kepada Ali bin Abi Thalib menurut ditulis, "Uktub, tulislah wahai Ali, hadza ma salaha alaihi Muhammad Rasulullah Suhail bin Amrin." Wahai Ali, tulislah ini perjanjian damai antara Muhammad Rasulullah dengan Suhail bin Amr. Kata Suhail, "Tidak, jangan kau tulis Rasulullah. Andai kami tahu, kami percaya bahwasanya kamu Rasulullah niscaya kami tidak akan merangimu. Namun kami tidak percaya bahwasanya kamu ini adalah Rasulullah." Kata Nabi, "Engkau percaya atau tidak, aku adalah Rasulullah. Namun wahai Ali, hapuskanlah." Kata Rasulullah, kata Ali, "Ya Rasulullah, saya tidak mau menghapuskan sesuatu yang sudah saya tulis Rasulullah." Ali merasa berat hatinya. Perjanjian ini begitu berat seimbang, berat sebelah. terkesan umat Islam yang senantiasa kalah pada pihak yang dirugikan. Nabi Ali mengatakan, saya tidak mau menghapus ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tunjukkan di mana tulisan Rasulullah, saya akan hapus dengan tanganku sendiri. Akhirnya Nabi dituntun tangannya menghapus tulisan Muhammad Rasulullah. Uktub hadza ma salaha alaihi Muhammad bin Abdullah Suhail bin Amrin. Wahai Ali, tulislah ini perjanjian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kemudian ditulislah perjanjian. Maka para sahabat kala itu geram semuanya, ini perjanjian seakan-akan merugikan umat Islam. Bahkan ketika perjanjian belum ditandatangani oleh masing-masing kedua belah pihak ini, Suhail belum tanda tangan, Rasulullah belum tanda tangan, datanglah Abu Jandal, seorang Quraisy yang telah masuk Islam dalam kondisi diborgol, tangannya diikat. Beliau mengatakan, Abu Jandal, ya Rasulullah, aku telah berhasil kabur dari tawanan orang Quraisy, tolong selamatkan aku. Kata Suhail bin Amr, ini orang pertama yang harus engkau kembalikan ke kami, katanya. Kata Nabi, perjanjian belum ditulis, sehingga ini masih belum berlaku, katanya. Tidak, kalau tidak dikembalikan, maka tidak ada perjanjian damai di antara kita, kata Suhail bin Amr. Maka Rasulullah mengatakan, ruduh, kembalikan Abu Jandal. Subhanallah. Para sahabat geram, sampai-sampai Umar bin Khattab menyodorkan pedangnya kepada Abu Jandal untuk menebas sendiri leher Suhail bin Amr. Kata Abu Jandal, tidak, saya tidak akan melanggar perintah Rasulullah SAW. Maka Abu Jandal pun dengan menangis meminta iba kepada Rasulullah, apakah engkau kembalikan aku kepada mereka, kepada aku dalam datang dalam kondisi Islam? Kata dia, hadza muftatihu fitnah. Wahai Abu Jandal, kalau engkau terus menuntut engkau tidak dikembalikan, maka berarti kamu membuka pintu fitnah kekacauan. Akhirnya Abu Jandal pun nurut, dibawa kembali oleh orang-orang Quraisy dalam kondisi terborgol. Umar bin Khattab kali mengatakan, berkata kepada Rasulullah, alasta Rasulullah, ya Rasul, bukankah engkau ini Rasulullah? Kata Nabi, benar. Awafiyya syakun ya Ibn al-Khattab, apa engkau ragu tentang kerasulanku ya Ibn al-Khattab? Alasna ala haqqin, ya Rasul, bukankah kita pihak yang benar? Qala bala, wa aduwana ala batilin, sedangkan musuh kita adalah musuh yang dalam kondisi salah, posisi yang salah. Benar. Kemudian Umar bin Khattab masih belum puas juga dengan jawaban Rasulullah SAW. Alasta walima nu'ti daniyata fi dina, kalau kita benar kemudian kau Rasulullah yang dan mereka adalah orang yang salah, kenapa kita ngalah seperti ini, kenapa kita menerima kehinaan seperti ini? Kata Rasulullah, innahu, sejatinya Allah Subhanahu wa taala ilahi, dia adalah Tuhanku, dia adalah sesembahanku, wa ma ana bi mukhalif amrihi, aku tidak akan anggar perintahnya. Ini adalah perintah Allah. Ini adalah perintah Allah, aku tidak akan melanggarnya. Umar pun belum puas, kan terasa berat perjanjian ini. Sehingga beliau mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah menjanjikan bahwasanya kita akan tawaf di Ka'bah? Kata Rasulullah, benar, aku pernah menjanjikan kalian, namun aku tidak pernah berjanji bahwasanya itu tahun ini. Aku hanya berjanji bahwasanya kalian pasti akan segera tawaf di Ka'bah, tapi tidak tahun ini. Saya tidak pernah mengatakan tahun ini kalian akan tawaf. Umar pun belum datang. Abu Bakar mengatakan, ya Abu Bakrin, alaisa Rasulullah, tidakkah dia ini, bukankah dia ini Rasulullah? Kata Abu Bakar, penul, afiqa syakul ya Ibn al-Khattab, apakah engkau ragu Ibn al-Khattab? Alaisna ala haqqin, bukankah kita ini pada posisi yang benar? Kata Abu Bakar, betul, kita ini orang yang benar. Wa aduna ala batilan, betul, musuh kita adalah yang salah. Lima tahun idaniya taman dinina. Wahai Abu Bakar, kenapa kita ngalah seperti ini? Kenapa kita hina seperti ini? Kata Abu Bakar, ilzam gharzaka ya Ibn al-Khattab. Wahai Ibn al-Khattab, yang santun kamu, kamu pegang dirimu siapa, kenali dirimu siapa. Innahu Rasulullah, dia itu adalah utusan Allah, tidak mungkin dia melanggar perintah Allah Azza wa Jal. Dia hanya menjalankan. Umar bin Khattab pun sudah diskusi dengan dua orang, masih belum puas. Dia masih mengatakan, bukankah dia sudah pernah berjanji kepada kita bahwasanya kita akan segera tawaf di Ka'bah? Ternyata subhanallah, Abu Bakar menjawab seperti jawaban Allah SWT, betul, namun beliau tidak pernah menjanjikan tahun ini. Engkau pasti akan segera tawaf, dan namun ingat, dia tidak pernah mungkin melanggar perintah Allah. Sehingga ternyata setelah perjanjian Hudaybiyah ini Allah turunkan surat An-Nasr, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaba." Bila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, katanya, subhanallah, perjanjian Hudaybiyah yang nampaknya menggambarkan kekalahan namun oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan itu sebagai kemenangan. Buktinya demikian, faktanya demikian. Karena setelah perjanjian Hudaybiyah, Quraisy terbelenggu oleh perjanjiannya sendiri. Sehingga Rasulullah SAW dengan leluasa berdakwah ke kabilah-kabilah lain tanpa disadari oleh Quraisy, tanpa diperhitung oleh Quraisy, kabilah lain semuanya berbondong-bondong masuk Islam setelah tahun ke-7 setelah perjanjian Hudaybiyah. Sehingga ketika tahun 8, setahun setelahnya, Quraisy dalam kondisi terkucilkan, kabilah sekitarnya semuanya telah masuk Islam. Sehingga dengan mudah Rasulullah menumpas, menundukkan orang Quraisy pada tahun setahun selanjutnya. Sehingga benar-benar seperti yang Allah katakan, ini adalah nasrun minallah, ini adalah pertolongan Allah, dan sebagai al-fath, kemenangan. Betul-betul umat Islam berjaya karena jumlah kaum muslim berlipat ganda setelah perang Hudaybiyah. Sebelumnya senantiasa diganggu, senantiasa dihadang dakwahnya orang Quraisy, orang-orang kabilah-kabilah lain takut dengan Quraisy. Sekarang tidak ada lagi ditakuti, semuanya mereka berbondong-bondong seperti yang Allah katakan, "Idza jaa nasrullah wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Kalian lihat semua orang berbondong-bondong, banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Namun ternyata subhanallah, kembali lagi, ternyata kebenaran pertolongan Allah itu datang bukan dari kepuasan. Ternyata kebenaran itu tidak sesuai dengan, tidak identik dengan kepuasan Umar, apalagi kepuasan kita. Umar bin Khattab yang sedemikian tinggi ilmunya, sedemikian tinggi imannya, ternyata kepuasan beliau tidak sejajar dengan kebenaran. Ternyata ada kebenaran yang tidak bisa sesuai dengan nalarnya, tidak bisa dia cerna, belum mampu dia terima seketika. Ternyata dia butuh waktu, butuh bukti konkret baru bisa menerima. Setelah kaum muslimin bebas leluasa berdakwah, barulah Umar bin Khattab menyadari inilah kemenangan yang sejati. Di saat beliau berhasil, para sahabat berhasil mengislamkan kabilah-kabilah yang selama ini takut sama orang Quraisy, selama ini membela orang Quraisy, ternyata berbondong-bondong masuk Islam. Sehingga kata Umar bin Khattab, "Fa'amiltu lidzalika amalan." Sejak saat itu saya itu terus banyak beramal, khawatir Allah Subhanahu wa taala menyiksa aku gara-gara aku menentang sikap Rasulullah SAW, keputusan Rasulullah SAW. Sehingga beliau banyak memerdekakan budak, banyak bersedekah demi menghapus kesalahan beliau yang menentang keputusan Rasulullah SAW. Demikianlah, ternyata sekali berumal Al-Khattab, sekali Sahal bin Hanif radhiyallahu taala anhuma, mereka dalam kesempatan ini kurang mampu, belum mampu menyandingkan antara kepuasan batinnya dengan kebenaran. Ternyata kebenaran itu tidak identik dengan kepuasan, sampai pun sekaliber Umar bin Khattab, terlebih orang-orang seperti kita yang banyak dosanya, banyak khilafnya, banyak syahwat birahinya, banyak syahwat duniawinya. Orang sezuhud Umar bin Khattab, orang sealim Umar bin Khattab, orang yang setakwa Umar bin Khattab, ternyata dalam beberapa kesempatan pendapatnya, nalarnya tidak bisa sejalan, kurang mampu mencerna. Sehingga ini bukti nyata bahwasanya untuk urusan agama hanya ada satu pilihan bagi kita, sami'na wa atha'na. Dan inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas, tidak layak bagi orang yang beriman, baik laki ataupun perempuan, mukmin atau mukminah, bila Allah telah memutuskan suatu keputusan, Allah telah mensyariatkan satu syariat, kemudian mereka memiliki pilihan lain. Kemudian umat Islam, umat yang mengaku sebagai umat mukmin, memiliki alternatif lain selain keputusan Allah dan Rasulnya. Karena wa ma kana qaulul mu'minina idza qada Allah rasulan yakuna lahum amran, wa ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu ila an yaqulu sami'na wa ata'na, tidak pantas bagi kaum mukminin bila mereka diseru untuk menerapkan hukum Allah, diseru untuk menjalankan hukum Allah, menjalankan syariat Allah, kecuali mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami patuh, kami berserah diri sepenuhnya. Inilah yang harus kita miliki, inilah yang harus kita latih, inilah yang harus kita sadari, bahwa ingat, di dalam diri kita itu masih banyak syahwat yang nyata-nyata menyelisih syariat. Ingat, terlalu banyak syariat-syariat Allah yang belum mampu kita cerna, karena bukan karena syariatnya yang tidak benar, namun karena diri kitalah yang masih diselimuti oleh syahwat birahi, oleh syahwat ambisi dunia, sehingga seperti Allah gambarkan, innan nafsa la ammaratun bisu ila man rahimah rabbi. Sejatinya jiwa manusia itu senantiasa ammarah, senantiasa mendorong kita untuk apa? Bisu, berbuat yang buruk. Karena saudaraku seiman sa'akidah, marilah kita terus berlatih menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kesiapan untuk mengatakan sami'na wa ata'na. Kebenaran bukan diukur oleh banyaknya orang, kebenaran bukan diukur dengan apa? Dengan selera. Oh, menurut saya rasa-rasanya tidak mantep. Rasa-rasa itu bukan dalil, rasa-rasa itu bukan standar kebenaran. Standar kebenaran itu adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah nyatakan, apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Karena Allah mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, kalau kalian ini benar-benar beriman, benar-benar cinta kepada Allah, kul in kuntum tuhibbunallah. Orang yang mengatakan saya seorang Islam, saya orang mukmin, itu sehatnya telah mengikrarkan saya cinta, saya beriman kepada Allah. Kemudian ternyata Allah menguji kita, kalau kamu benar-benar mengatakan beriman, mengatakan cinta kepada Allah, apa buktinya? Buktinya pakai peci, pakai seragam, hanya ke masjid? Tidak, bukan sesimpel itu pembuktiannya. Pembuktiannya adalah fattabi'uni, selalu ittiba, selalu mencontoh, selalu meneladani, menjadikan Rasulullah SAW sebagai figur, sebagai panutan dalam hidup kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada diri Rasulullah SAW telah terdapat apa? Teladan, uswah, teladan yang hasan, yang sangat indah, sangat bagus. Bagi siapa? Bagi semua orang? Bukan. Yang mampu meneladani Rasulullah bukan semua orang, bukan sembarang orang. Yang mampu menjadikan Rasulullah sebagai panutannya bukan sembarang orang. Namun yang hanya mampu meneladani beliau siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Orang-orang yang betul-betul senantiasa ingat Allah, senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mengharap kehidupan di akhirat, mengharapkan surga di akhirat. Orang yang lalai akan akhirat, orang yang lalai akan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak banyak ingat Allah, orang yang tidak banyak akhirat, tidak ingat akhirat, tidak mungkin bisa meneladani Rasulullah SAW. Yang ia ucapkan hanyalah slogan, yang ia ucapkan hanyalah omong kosong, cinta-cinta Rasul. Namun bila tidak dibuktikan dalam fakta kenyataan, perilakunya, tutur katanya, emosionalnya, cintanya, seleranya, pakaiannya, penampilannya, rumahnya, pendidikannya, anak istrinya, pergaulannya, pekerjaannya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka itu hanyalah slogan, itu hanyalah omong kosong, itu hanya omong yang ahasiban nas an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun. Allah Ta'ala menegaskan, apakah kalian mengira puasanya kalian itu akan dibiarkan begitu saja, dikatakan, mengikrarkan, mengobral ucapan manis kami beriman, sedangkan akan berlalu begitu tanpa ada ujian? Tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh umat-umat sebelum kalian telah kami uji, demikian juga kalian pasti akan kami uji suatu hari. Rasulullah SAW ketika melintas di kuburan, belum mendapatkan seorang wanita yang menangis sesenggukan, menangis meraung-raung di kuburan, menangisi putra kesayangannya yang meninggal dunia. Maka Rasulullah segera mengingatkan wanita tersebut, mengatakan, litasbiri wa tahtasibi, sabar dan mengharap pahala dari Allah. Sabarlah kamu, jangan menangis, jangan hanya dalam kesedihan. Wanita tersebut mengatakan, iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati, menyingkirlah kamu karena engkau tidak merasakan betapa beratnya derita yang aku tanggung, betapa sedihnya hati ini ketika berpisah dengan anak semata wayang kekasihku. Rasulullah kembali mengingatkan, isbiri wahtasibi, sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan gantikan, Allah akan berikan, Allah akan. Nabi memberikan peringatan kepadanya, mengingatkan, menegurnya. Namun wanita tersebut tanpa menoleh sedikit pun menanggapi ucapan Rasulullah, mengatakan, iyyaka anni, menyingkirlah kamu, menjauh kamu. Kamu tidak merasakan betapa beratnya derita hidupku ini, betapa beratnya hati ini berpisah dengan hati, dengan anak semata yang kekasihku. Ketika Rasulullah akhirnya berpaling dan pergi, sahabat yang lain mengingatkan, amma ta'rifina man hu, wahai wanita, tidakkah tahu siapa dia itu? Kok engkau perlakukan seperti itu? Menyingkirlah, menyingkirlah. Innahu Rasulullah, sejatinya dialah Rasulullah. Maka wanita tersebut terhentak, subhanallah, ternyata orang yang saya perlakukan demikian adalah Rasulullah. Maka dia serga bergegas menuju ke rumah Rasulullah SAW dan meminta maaf, ya Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu engkau, sehingga aku karena hanya dalam kesedihan aku mengusirmu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innamas sabru indas sadmatil ula, sebenarnya kesabaran itu yang benar-benar, artinya kesabaran, kesabaran yang benar itulah kesabaran ketika pertama kali terkena musibah. Adapun sekarang, setelah engkau menangis meraung-raung di kuburan, setelah sekian lama engkau berjalan menuju ke sini, itu sudah bukan sabar lagi. Sabar itu pertama kali engkau ditimpa musibah, engkau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan sabar, tabah. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika beliau kehilangan putra kesayangannya Ibrahim alaihissalam, meninggal dunia di saat dia berumur 1 tahun 6 bulan atau 1 tahun 4 bulan, ketika berumur 16 bulan namanya. Laki lucu-lucunya anaknya, satu-satunya anak laki-laki yang beliau miliki, meninggal dunia. Beliau menangis meneteskan air mata dan beliau mengatakan sebagai pelajaran bagi semua orang, beliau mengatakan, innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna la naqulu illa ma yardi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sejatinya mataku meneteskan air mata menangis, hatiku berduka sedih. Sebagai seorang ayah wajar, manusiawi, namun lisanku tidaklah mengucapkan kecuali yang diridhoi Allah Azza wa Jal. Dan sejatinya kami wa Ibrahim, kedua orang tuamu, dan kita semua umat Islam, bi firaqika la mahzunun, betul-betul berduka dengan perpisahan ini wahai Ibrahim. Berduka namun lisan tidaklah berkata kata yang baik. Perbuatan pun tidak demikian, tidak merobek-robek baju, tidak mencambak-cambak rambut, tidak. Menangis-menangis, meneteskan air mata wajar manusiawi. Bersedih wajar, namun tidaklah berkata-kata kecuali yang benar. Tidak meraung-raung, tidak meronta-ronta, tidak membanting ini dan membanting itu, tidak. Namun sewajarnya berduka, tetap lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan tidaklah mengucapkan kecuali yang baik dan yang benar. Inilah gambaran seorang muslim. Kepuasan memang tidak identik dengan kebenaran, tidak semua yang benar, apalagi dalam urusan agama. Dalam urusan dunia saja kita tidak boleh berlari di belakang kepuasan, namun kita harus mengetahui mana yang benar. Yang halal kita ambil, yang haram kita tinggalkan, yang benar kita jalani, yang salah kita tinggalkan. Rasulullah SAW dalam urusan dunia memberikan jaminan, asuransi. Sehingga sejatinya kalau umat Islam ini benar-benar beriman, tidak butuh asuransi macam-macam. Kesehatan, pendidikan, masalah tua tidak perlu, karena Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan asuransi tanpa daftar. Tidak usah daftar, Rasulullah sudah memberikan jaminan asuransi. Masa tua ada, pendidikan masuk, pensiun masuk, asuransi rumah masuk, kendaraan masuk dalam janji asuransi beliau ini. Beliau mengatakan, la tastabdi'ur rizqa, jangan sekali-kali kalian itu merasa rezeki kalian datangnya telat. Telat rezeki saya, tangga itu sudah jadi kaya, saya belum kaya ya. Rasa-rasa rezeki saya ini ada yang menghalangi ini, ada yang merebut, ada yang membelokkan rezeki saya, harusnya belok ke sini lah kok malah ke sana. Jangan pernah ada pemikiran semacam itu. Karena semuanya itu sudah digariskan rezekinya, kapan, di mana, bagaimana, seperti apa, sudah ada garisnya, kodratnya sudah ada. Yang ada apa? Kita berusaha, berjalan, berupaya, berjuang, bekerja. Namun setelah itu hasilnya serahkan kepada Allah. Sudah ada kodratnya. Kemudian beliau mengatakan, la tastabtu'ur rizqa, jangan sekali-kalian merasa rezeki kalian telat datangnya. Fa inna ruhal kudus. Kenapa tidak boleh merasa telat rezeki datang? Karena malaikat Jibril telah menyampaikan wahyu kepadaku, annaha lan tamuta nafsun hatta tastawfi rizqaha. Tidak mungkin ada rezeki, tidak ada mungkin, tidak mungkin ada seorang pun yang mati menghembuskan nafas terakhir sampai dia itu benar-benar telah mengenyam seluruh jatah rezekinya. Seluruh jatah rezekimu pasti akan sampai, tidak ada yang ada yang tersasar atau ketinggalan, tercecer, tidak ada. Semuanya pasti akan sampai, pasti akan kita nikmati. Karena pesan Allah SAW, khudzul halala wada'ul haram. Cukupkanlah rezeki di jalur yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Mungkin ada yang berkata demikian, Pak Ustaz, terus terang, ini membuka rahasia pribadi tapi tidak masalah. Demi mendapatkan keyakinan, bagaimana? Dulu waktu saya ini kan seorang PNS, waktu saya belum nyuap, saya itu karirnya tidak naik-naik, ya gitu-gitu aja, golongan 3 terus. Tapi giliran sudah nyuap, saya itu sekarang gelarnya naik, golongannya bukan D lagi, bukan golongan ini lagi, 1, golongan 3 naik terus, sampai sekarang sudah eselon 2. Gara-gara apa? Saya terus suap-suap, saya karir saya lancar. Dulu waktu saya tidak suap, saya tidak naik-naik, PNS gitu-gitu saja. Dulu waktu saya belum curang timbangan, saya itu kurang hidupnya, Pak, pas-pasan. Sekarang setelah saya mainkan timbangannya, kalau ada orang lupa, saya tidak kembalikan susuknya, kembaliannya. Pokoknya saya curang. Meteran listrik saya atur dan ini macam-macam saya, kalau bisa kompromi-kompromi, semua saya labrak, yang penting rezeki banyak. Saya sekarang jadi kaya. Dulu waktu saya jalan lempeng saja, saya rasanya seret rezekinya. Kira-kira gitu, Pak, ya. Kira-kira gitu. Yang tersenyum itu jangan-jangan. Yang tidak ngerti, yang diam saja atau yang bengong, itu gambaran lugu, tidak tahu, tidak pernah membuktikannya. Nah, yang senyum-senyum ini kayaknya pernah, Pak, ya. Gimana, Pak? Pernah dengar atau pengalaman? Pengalamannya, ahlinya, tidak masalah. Itu memang unek-unek. Unek-unek, tapi ketahuilah. Kalau sekarang Bapak menjabat di eselon 2 melalui jalur suap sana suap ini, sogok sana sogok sini sampai bolong semuanya, ketahuilah, andai Bapak tidak melakukan, Bapak pasti sampai. Bapak pasti sampai, karena ketahuilah tidak ada di dunia ini kejadian kecuali atas izin Allah. Dan tidak mungkin ada rezeki yang sampai kepada Bapak kecuali itu memang sudah jatah Bapak. Hanya Bapak saja salah jalan ngambilnya dari jalan yang haram. Kalau Bapak kemarin itu tetap mengikuti jalan, betul sekarang kok tidak diluluskan. Atasan saya ini terus maksa, kalau tidak bayar saya tidak naikkan. Padahal atasannya sebentar lagi mau dimutasi, Bapaknya tidak sabar. Akhirnya menempuh jalur suap, sogok, dinaikkan. Padahal atasannya ternyata sudah sebentar lagi ganti yang baik. Atau ternyata Allah Subhanahu wa Taala memberi hidayah, membukakan pintu hati atasan, menjadikan atasannya mungkin tidak melihat, rabun, jadi rabun, sehingga dikiranya Pak Ali yang kemarin ngasih suap ternyata Pak Ahmad, akhirnya yang ditandatangani Pak Ahmad naik jabatan. Loh, enggak nyuap, nah ternyata sudah terlanjur, sudah dilantik. Pasti kalau Bapak sekarang katakan, kalau bukan suap saya tidak mungkin sampai sini, ketahuilah jatinya tanpa suap itu pasti sampai situ. Namun Bapak yang tidak sabar. Kayaknya Rasulullah berpesan apa? Berpesan unik pesannya, Pak. La tastabti'u. Jangan pernah merasa ada jatah rezeki yang telat. Memang waktunya yang belum tepat. Jangan merasa telat. Dalam riwayat lain, la tastajilu. Jangan berusaha terburu-buru, tergesa tergesa, karena masing-masing rezeki itu ada timingnya, ada waktunya. Kalau Bapak sabar pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Satu kisah yang sering saya sampaikan. Waktu zaman saya, semasa saya kuliah di Madinah, di Islamic University Madinah, ada satu kejadian unik, luar biasa. Teman saya, atau kakak kelas, itu diputuskan dari jurusan dan juga kuliah, serta bahkan dari rektorat diputuskan bahwasanya jurusan tersebut hanya menerima 10 orang mahasiswa untuk program pascasarjana. Beasiswa 10 orang. Akhirnya diadakanlah seleksi, tes tertulis, interview, macam-macam. Keluarlah nomor urutan hasil tes. Diambil dari 10 besar. Yang nomor 11 itu adalah orang Saudi, nomor 12 itu orang Maroko. Nomor 12 orang Maroko. Orang Maroko ini pasrah, dia tidak punya relasi, tidak punya rekomendasi, KKN tidak bisa, uang tidak punya, saudara juga tidak ada di negeri orang, kenalan tidak ada, apalagi diputuskan ada hanya 10 di depan dia ada orang Saudi. Dia tidak mungkin meloncati orang Saudi, karena logika dia ngeloncati Saudi berarti ngeloncati gunung. Mana ada orang bisa ngeloncat gunung. Saudi ini punya keluarga, punya kerabat, punya macam-macam lah, pribumi dan sebagainya. Pasti akan mendapatkan prioritas. Andai ada penambahan kuota, pasti yang dijalurkan adalah orang yang di depannya, Saudi. Akhirnya teman saya itu pasrah, dia safar ke Riyadh untuk mencari pekerjaan setelah lulus. Dia sama sekali tidak memikirkan, sudah lepas harapan, pupus harapan untuk bisa melanjutkan studi dengan beasiswa. Namun Saudi ini, karena sudah di depan mata, satu orang saja masa tidak ada toleransi. Terlebih dia adalah pribumi. Akhirnya dia sogok sana, dorong sini, dorong paman dia, sekarang semua yang kenal dimanfaatkan untuk memberikan, membuka peluang agar rektorat membuat kebijaksanaan, ditambah satu orang. Akhirnya setelah upaya sana sini berhasil, rektorat tidak kuasa membendung, akhirnya dibuka peluang satu orang. Ditambah satu orang dengan pertimbangan pribumi, orang Saudi, apalagi memo-memo yang datang itu dari orang-orang kuat. Bukalah satu. Dengan demikian diterima satu orang ini. Tapi subhanallah, setelah keputusan dari rektorat, SK sudah keluar semua, tambah satu, jurusan sudah memutuskan tambah satu, ternyata si Saudi ini kecelakaan. Kendaraan, naik kendaraan, kecelakaan permanen sampai akhirnya. Hingga tidak, secara hitungan medis tidak mungkin sembuh dalam hitungan setahun dua tahun. Pasti pemulihan butuh proses yang lama. Akhirnya dia pun membuat surat pengunduran diri. Ketika dipanggil, dia membuat surat pengunduran diri. Pihak rektorat sudah dibuat SK nambah satu, masa ditarik lagi, ya sudah terlanjur. Cari yang orang Maroko tadi, dicari di Madinah sudah tidak ada. Akhirnya pihak rektorat, pihak kampus, semua orang yang kenal dengan mahasiswa Maroko tersebut diwajibkan, suruh mencari agar dia datang. Subhanallah, orang yang tidur dipanggil, yang kejar-kejaran kesana kemari mengundurkan diri. Itulah jatah rezeki. Kalau memang sudah jatah rezekinya, jangan khawatir. Bapak mau atau tidak mau, seperti ini kasusnya, pasti akan sampai. Tidak usah pusing. Kalau Bapak sudah menempuh jalur yang benar, jalur yang halal, rezeki Bapak pasti akan tiba. Ini untuk urusan dunia, termasuk urusan akhirat. Urusan agama, urusan agama kita harus bisa berlatih membuka wacana kita, membuka nalar kita. Ternyata agama Islam itu tidak mengajarkan kultus, tidak mengajarkan emosi. Bahkan Islam itu mengajarkan apa? Bersikap objektif. Cinta karena Islam, walau beda ras, beda golongan, beda organisasi, beda kelompok, kebenaran itu diukur dengan dalil. Sehingga seperti kata dalam satu athar nasihat orang-orang terdahulu para ulama, al-hikmatu dholatul mu'min, anna wajadah fahuwa ahaku biya. Kebenaran itu bagaikan barang harta kekayaanmu yang tercecer, yang hilang. Sehingga dimanapun engkau mendapatkan kebenaran, maka engkau adalah orang yang paling berhak menggunakannya, mengambilnya. Jadi jangan dipandang orangnya, jangan dipandang kelompoknya. Ini kan dari kelompok ini kan dari ormas ini. Oh, ini kan penampilannya seperti ini. Oh, ini kan gambarnya seperti ini. Jangan, ini orang miskin. Tidak. Kebenaran dalam Islam diukur dari apa? Dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah. Suatu hari saya akhiri, karena tinggal 4 menit, semoga ini cerita ini cukup dalam 4 menit. Suatu hari ketika saya terbang ke Jakarta dari Surabaya menggunakan salah satu maskapai, sebelah saya duduk salah seorang etnis Cina. Dia suami istri tidak berlibur ke Taiwan, katanya menjenguk kerabat yang di sana. Istri dan anak-anaknya duduk di kursi bagian depan. Nah, suami ini, laki-laki Cina ini, duduk di sebelah saya. Sejak tadi duduk, pertama kali saya duduk di sebelahnya, dia memandangi saya seakan-akan curiga, mungkin dikira ini bawa bom mungkin. Jenggoten, celananya cingkrang. Dia terus memandangi saya, akhirnya saya dipandangi, saya sapa. Sore pak, bapak mau Jakarta juga? Iya. Karena merasa disapa, merasa dia ada peluang untuk menyampaikan isi hatinya. Pak, maaf, harus pakai jenggot ya, katanya. Saya bilang, oh iya, harus pakai jenggot. Yang kayak teroris itu, jenggot pak, tapi bukan teroris, saya bilang. Gini pak, dia terus, kenapa harus pakai jenggot sih pak, kan kayak teroris. Gini pak, sederhana sekali, Islam itu agama yang mengajarkan objektivitas. Islam mengajarkan identitas. Kita umat Islam diajarkan untuk menjaga identitas masing-masing. Laki-laki punya identitas, wanita punya identitas. Islam mengajarkan agar laki-laki itu menjaga identitasnya apa? Kelaki-lakiannya. Di antara indikator laki-laki adalah jenggoten, kumisen, berbadan tegap, suara lantang. Wanita, wanita identitas wanita adalah feminimnya, kewanitaannya, lembut, mulus, tidak jenggoten, bersih, itu identitas wanita. Semakin mulus semakin cantik pak, semakin putih bersih semakin menawan. Lelaki, lelaki itu semakin gagah tegap, berpenampilan sebagaimana wajarnya laki itu semakin memikat. Namun coba saya tanya pak, putri bapak itu ada di depan kan ya, bapak mau enggak kalau nanti ada yang melamar, mau melamar putri bapak pakai anting, perjalannya melenggak-lenggok, menyapanya, selamat pagi pak, perkenankan saya melamar putri bapak, bolehkah? Kira-kira bapak akan nikahkan dia? Ya tidak, kayak gitu. Ya itulah namanya identitas pak. Jadi Islam, Allah subhanahu wa ta'ala telah membedakan laki dan perempuan. Laki dibedakan dengan jenggot dan kumis, sedangkan perempuan dibedakan dengan apa? Dengan adanya payudara, dengan wajahnya yang bersih, sehingga masing-masing menjaga identitas. Namun sekarang coba pak, bandingkan kalau bapak jalan, dari belakang kelihatan wanita rambutnya cepat, sering juga tidak pakai anting. Pakai, walaupun pakai anting, sekarang banyak laki yang rambutnya gondrong pakai anting dan kalung. Dari belakang kira-kira bapak bisa nebak enggak? Wanita pakai celana pendek juga kan pak, rok pendek. Iya, laki-laki pakai rok pendek juga. Iya, pakai celana pendek juga. Terus bapak bisa bedakan dari belakang? Enggak katanya. Dari mana depannya? Dari depan. Dari mana? Kalau ada payudaranya kayaknya. Nah sekarang kalau ternyata wanitanya kecil payudaranya, bisa bedakan laki ternyata berbadannya gede, gemuk? Enggak juga katanya. Inilah yang maksudnya Islam kenapa merintahkan melihara jenggot. Rupanya Chinese ini tidak terima. Dia merasa semacam tersinggung, dia berkembang. Lalu istri bapak ini yang pakai cadar gitu tuh ya, kata dia. Saya bilang, wah ini orang ini dikasih hati, minta rempelu terus kemana-mana. Orang ini harus dibuat apa namanya, jera. Saya bilang gini, iya pak, istri saya cadaran. Terus dia nanya, kenapa? Gini Pak, sederhana sekali Pak. Itu kan istri saya Pak, bukan istri Bapak kan? Istri saya itu saya belikan kosmetik, saya belikan perhiasan untuk saya pandangi sendiri. Sehingga istri saya itu kalau pakai kosmetik di rumah saja ketika di depan saya. Kalau di rumah saya suruh kalau mau keluar saya suruh basuh wajahnya. Sehingga kalaupun kelihatan orang lain tidak ada perhiasannya, tidak kelihatan cantiknya. Tapi kalau istri Bapak coba diingat Pak, kapan istri Bapak mengenakan gincu, lipstick, make away sidur macam-macam itu Pak? Perhiasan kapan dikenakan? Kalau mau tidur atau ketika mau keluar. Dia mikir, ketika mau keluar katanya. Kalau sudah sampai dari rumah segera dibasuh katanya biar tidak membersihkan debu. Kalau di luar, di rumah pakai baju ala kadarnya. Kalau gitu Pak, itu sebetulnya istri Bapak sendiri atau istri saya juga Pak? Dia akhirnya bilang, oh ya ya istri kita bersama kalau gitu ya katanya. Istri saya itu kalau di luar menampak cantik, dinikmati oleh bersama, tapi giliran di rumah wes ala kadarnya. Kalau masak ya bau terasi. Kalau ini, kalau sengsara sekali kalau gitu saya ya katanya. Oh betul ya, betul memang istri bersama katanya. Istri dia dengar Pak di depan kursi saya. Akhirnya sejak itu dia ngobrol ke sana kemari, saya berusaha mengajar, berusaha mendakwah dia, tapi cuma hanya satu jam saja. Intinya, memang kalau kita berbicara tentang agama, tentang dinul Islam, kita berbicaralah dengan dasar dalil. Kepuasan kan tidak modis zaman sekarang jenggoten. Ada orang yang bilang itu kan yang jenggoten hewan kambing Pak ya. Alhamdulillah mirip kambing. Kambing itu kan halal dimakan. Masih banyak hewan yang tidak jenggoten katanya. Yang tidak halal dimakan banyak yang tidak jenggoten. Kebetulan yang haram itu tidak jenggoten semua. Nah ini kalau kita berpikir hanya dasar seperti itu, maka yang terjadi adalah debat kusir, tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita berbicara tentang dalil, maka kita jelas dapat buktikan bahwasanya Islam mengajarkan seperti tadi saya katakan, mengajarkan identitas. Kita jaga identitas sebagai seorang laki-laki. Kita jaga dasarnya bagaimana kita meneladani Nabi. Nabi berjenggot. Nabi berjenggot. Kita tiru bagaimana Nabi berjenggot. Walau berjenggot namun ingat seperti tadi, umat Islam tidak boleh emosional. Nabi sudah disinggung Yahudi seperti itu pun ternyata tidak marah. Nabi tetap mengedepankan kenapa? Rifq, lemah lembut. Bahkan istrinya yang bersikap tegas membalas dengan yang lebih hebat ternyata malah ditegur. Sehingga ini menggambarkan fakta yang ada di tengah-tengah kita. Bagaimana seharusnya umat Islam? Ini kan umat Islam nih, saudara kita Palestina dibunuh. Ya kalau memang membalas silahkan pergi ke Palestina sana Pak, lawan Israel sana Pak. Tapi orang-orang Amerika yang datang ke sini, tetangga sana di Bali, apa salah mereka sehingga mereka dipasangi bom? Mereka bukan pasukan perang. Mereka bukan yang membunuh Palestina, saudara kita Palestina. Kenapa mereka yang dibom? Ini kan emosional semata. Hanya sana membunuh saudara kita berarti saya harus membunuh saudaranya dia. Lalu yang salah siapa Pak? Yang membunuh siapa? Kalau memang Bapak jantan, pergi sana ke Palestina, hadapi Israel. Kalau suruh ke Palestina enggak mau, kalah senjata. Ya berarti kan tidak gentle. Beraninya apa? Masang bom sembunyi. Ini kan berarti tidak mencerminkan akan kebenaran. Itu hanya faktor apa? Emosional sesaat. Puas, meledak bom, duar. Mati berapa? 3 orang. Habis itu saudara kita dibunuh ribuan. Itulah kenyataan. Itulah faktanya. Karena umat Islam harus mulai bisa berpikir objektif. Kita agama kita mengajarkan Al-Quran Sunnah. Ikuti Al-Quran Sunnah. Suatu hari, maaf ini terakhir kedua Pak ya. Ketika Nabi SAW tidur rebahan di sebelah Ka'bah, datang Khabbab bin al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu. Khabbab bin al-Ard ini fase Mekah Pak, sebelum Nabi berhijrah. Khabbab bin al-Ard bersama Amr bin Yasir, Yasir, semua yang nyalanya, Bilal, termasuk sahabat yang disiksa. Khabbab bin al-Ard adalah mantan budak. Budak yang disiksa habis-habisan oleh orang Quraisy, ditindih batu, dicambuk habis-habisan. Sehingga ketika Khabbab bin al-Ard telah diberdekakan oleh Abu Bakar, Khabbab bin al-Ard menemui Rasulullah SAW dan mengatakan kepada Rasulullah SAW yang sedang berbaring di bawah naungan Ka'bah, "Ala tastansir lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah. Belumkah saatnya, belum tibakah waktunya engkau ini mengangkat kedua tangan berdoa kepada Allah agar kita ini segera dibebaskan dari derita ini, dari proses dakwah yang terlalu bertele-tele ini, terlalu banyak memakan korban. Sudah sekian orang jadi korbannya. Ala tad'u lana, belum waktukah, belum saatnya kah engkau berdoa agar Quraisy ini ditimpa bencana banjir atau angin topan atau lengkingan atau apa namanya, atau gempa bumi, atau ditelan bumi seperti Qarun dan lainnya. Nabi Muhammad SAW dengan tenang mengatakan, innakum qaumun tasta'jilun. Wahai khabab nul ard, kamu ini, kalian semua ini adalah orang yang terburu-buru, tidak sabar menjalani, meniti jalan kebenaran, ingin loncat tangga. Dakwah itu setahap demi setahap, disampaikan setahap demi setahap dengan cara yang lembut. Walau reaksi mereka demikian keras, kita tidak boleh malah menjadi orang yang reaktif. Dibunuh, membunuh. Dipukul, harus mukul. Tidak demikian. Nabi melihat sahabatnya dibunuh, Nabi tidak membunuh orang Quraisy. Walau bisa, tapi tidak melakukannya karena belum waktunya. Ada tahapan dakwah. Ada tahapan dakwah. Sehingga beliau mengatakan, khabarul ard yang telah menderita sedemikian lama, sedemikian berat, ketika dia minta didoakan, Nabi mengatakan, tasta'jil, engkau terburu-buru. Dakwah itu tidak akan melalui proses loncatan seperti itu. Kan Allah Ta'ala mengatakan, intan surullah yang surkum. Kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong. Nah, buktikan dulu bagaimana kita menolong agama Allah. Menolong Allah bagaimana? Dengan menjalankan dakwah, menjalankan agamanya, menerapkan agama Allah. Kalau Allah sudah melihat kita betul-betul komitmen, betul-betul menjalankan agama Allah dalam segala kondisi, dalam segala suasana, susah, mudah, kita patuh, maka saat itulah pertolongan akan datang, kemenangan akan terwujud. Nah ini, lihatlah bagaimana Khabbab bin al-Ard yang meminta pertolongan saja ternyata oleh Nabi dikatakan sebagai orang yang terburu-buru. Ini tentu tidak puas memang. Kok masih harus menunggu lagi, harus menanti lagi? Terlalu lama dakwah ini. Memang dakwah itu tidak bisa dijalankan dengan tergesa-gesa. Dakwah ini harus melalui proses sabar, bertahap, dengan cara bijak, dengan cara hikmah, tidak boleh dengan tergesa-gesa. Memang kalau kita berpikir mantap, rasanya sekarang mantap, ada orang kafir lewat, bunuh, marem rasanya. Tapi itu tidak bijak. Ada tetangga ini minum khamar, kalau bisa segera dihakimi, gebuki masa rame-rame, pencuri, hakimi rame-rame. Ini namanya hukum masa, bukan hukum Allah Azza wa Jal. Tentu ini adalah gambaran bahwasanya selama ini kita ternyata lebih suka mengikuti selera, mengikuti kepuasan, namun melalaikan kebenaran. Kalau kita mengikuti kebenaran, pasti kita akan bertanya, bolehkah? Halalkah? Efektifkah? Mana dasarnya? Apa dalilnya? Bukan hanya kedar karena ini gayeng rame-rame, suaranya rame-rame, marem, mantep, dan semarak. Semarak itu bukan dalil. Dalilnya itu Al-Quran, dalilnya hadis. Walau apa namanya, tidak gayeng, tidak semarak, tidak rame, kalau itu benar ya jalankan. Kalaupun itu sepi, sunyi, ya kalau benar ya jalankan. Namun kalau kita hanya mengikuti gayeng, rame, semarak, maka Islam ini akan menjadi Islam abangan. Di Indonesia abang, di India hijau, di mana warna-warna Islam ini tidak bisa sewarna. Padahal Islam harusnya sewarna. Al-Qur'annya sama, Tuhannya sama, nabinya sama. Kenapa Islamnya kok bisa warna-warni? Karena inilah salah satu faktornya, hawa nafsu, selera, kepuasan, yang sering dilembutkan bahasa menjadi kearifan lokal. Islam itu bukan agama lokal. Islam itulah universal. Rasulullah SAW mengatakan, bu'istu ilan nasi kafa, aku telah rasul yang diutus kepada seluruh manusia. Sehingga tidak ada namanya Islam nasional, Islam lokal, tidak ada. Yang ada ya Islam internasional. Semua standarnya apa? Al-Quran dan Sunnah. Benar di Indonesia ya harus benar di Arab, benar di Arab ya harus benar di Indonesia. Sama, tidak boleh, oh itu kan Islam Arab. Loh, nabinya Nabi Arab atau Nabi Jawa? Kok ada Islam Arab, ada Islam Jawa? Nah kalau Islam Jawa kan bukan Nabi Muhammad nabinya kalau gitu. Kalau ngaku Nabi Muhammad ya harus sama, karena Nabi diutus untuk semua umat. Dan ini tentu satu fakta, fenomena yang harus kita renungkan bersama, kita benahi bersama, inilah tanggung jawab kita bersama. Sekali lagi, ikutilah kebenaran. Sadarilah bahwasanya kepuasan kita ini seringkali dicampur oleh syahwat, kepentingan pribadi, kepuasan pribadi yang itu tentu berbeda dengan standar kebenaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Kita sampaikan jazakumullah khair atas uraiannya. Apa boleh dibuat ya, kita terbatas oleh waktu. Kalau kita ngikuti kepuasan, insya Allah jenengan tidak ingin Ustadz Arifin Badri pulang lebih cepat. Ya gitu Ustadz. Saya tidak puas. Ya. Karena juga yang mengikuti Tabligh Akbar ini ada beberapa pendengar, bukan hanya kita yang ada di sini, maka kami akan memilih pertanyaan yang mungkin layak kita ajukan. Pertanyaan yang pertama Ustaz, dari pendengar radio, Ustaz, adakah konsep-konsep Islam untuk tawazun, menyeimbangkan antara kecintaan atau kepuasan dunia dan akhirat? Bagaimanakah bentuk tawazun yang diinginkan pada Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77? Ya. Assalamualaikum. Jazakumullah khair. Yang terima kasih kepada saudara yang bertanya tadi atas kebersamaannya kita di pagi yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada kita semuanya dan kepada saudara yang telah bertanya. Tawazun, keseimbangan antara dunia dan akhirat, itu bukan berarti sehari dunia sehari akhirat, tidak. Tidak ada dasarnya seperti itu. Yang penting dalam Islam sebagaimana Allah tegaskan, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jangan lupa urusan dunia, walatan sana sibaga minat dunia. Unik. Ini teguran yang disampaikan oleh Nabi Musa Harun kepada Qarun. Yang kala itu saudagar kaya raya. Tapi diingatkannya apa? Jangan lupa urusan duniamu. Duh, kan Qarun sudah kaya raya. Ini menggambarkan bahwa di dalam kehidupan kita, kita ini harus prioritas untuk urusan akhirat. Urusan dunia ini adalah pelengkap saja, bekal saja, bekal untuk hidup di dunia. Karena Rasulullah menggambarkan gambaran manusia dunia ini bagaikan gambaran seorang musafir berjalan kaki yang berteduh di bawah pohon, sesaat saja berteduh istirahat. Maka tidak akan lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini dan akan segera pindah ke alam yang abadi. Sehingga kalau yang difahami keseimbangan itu artinya betul-betul seimbang, maka ini adalah tidak mungkin terwujud. Kita harus memprioritaskan akhirat kita. Namun apakah prioritas akhirat itu berarti kita harus hidup miskin? Tidak. Islam tidak pernah mengharamkan kita menjadi orang kaya. Silahkan jadi orang kaya. Namun seperti Allah katakan, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah. Mereka para penghuni surga adalah orang-orang yang perdagangan mereka, kesibukan mereka berdagang, berjual beli tidak sampai menjadikan mereka lalai akan kehidupan akhirat. Jadi silakan berjual beli. Namun selama berjual beli terus ingat kepada Allah, ingat halal haram, ingat surga neraka, ingat sedekah, ingat waktu sholat, ingat amar ma'ruf nahi mungkar. Ini adalah senantiasa ingat tentang akhirat. Sehingga walaupun kita beraktivitas dunia, namun kita terus, hati kita, pikiran kita terus terikat dengan akhirat, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak menghalalkan segala macam cara, kita tidak lupa daratan. Wallahu taala alam. Setiap akan melaksanakan sholat idul fitri dan sholat idul kurban diumumkan dulu program-program yayasan dan biografi khatib. Apakah itu tidak bertentangan dengan cara salaf? Masalah diumumkan program-program yayasan, maka wallahu ta'ala alam, itu sebatas untuk memotivasi yang lain mendukung program sosial. Itulah suatu yang baik. Atau itu sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang telah diamanatkan partisipasi masyarakat yang diamanahkan kepada yayasan, puasanya telah tersalurkan, telah dikelola dengan baik. Ini insya Allah tidak masalah. Namun semua kita pasti sadar itu bukan rangkaian sunnah atau wajib dari ibadah itulah Idul Fitri. Bebas, mau diumumkan setelahnya boleh, sebelumnya boleh, tadi tidak diumumkan juga tidak masalah, cukup ditempel di tempat sholat juga tidak masalah. Itu hanya sekedar teknis saja. Adapun masalah biografi khatib, maka mungkin tujuannya adalah untuk mengenalkan, karena seperti dalam pepatah, tidak kenal tidak akan sayang. Kemudian diantara metodologi dalam komunikasi yang dihasilkan Rasulullah SAW ialah dengan cara mengenal lawan bicara. Karena biasanya kalau mengenal itu akan lebih mudah untuk menerima, lebih mudah untuk interaksi antara khatib dengan jamaah, lebih bisa ada kedekatan emosional sehingga apa yang disampaikan oleh khatib itu bisa sampai dan mengena kepada jamaah. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khair, Ustaz. Pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM Salatiga dari Ummu Wafi Magelang. Bagaimana dengan orang yang nyumbang ke orang lain mengharapkan agar kelak dia membalas nyumbang? Namun ketika yang disumbang dulu tidak punya yang digunakan untuk membalas, apakah sama sedekah dengan sumbang menyumbang yang ana sebut di atas? Jazakallah khair. Ya. Terima kasih kepada Ummu Wafi yang telah menemani di pagi berbagai ini dan menyimak kajian kita dari Magelang, dari jauh ke sana. Para ulama telah berselisih pendapat. Praktek sumbang menyumbang yang terjadi biasa di akad walimahan, sekarang nyumbang, kalau nanti walimahan ganti disumbang, kalau tidak disumbang ganti gerundel. Dulu kan saya bawakan seekor ayam, sekarang cuma sebutir telur. Nah, ini gerundel namanya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan istilah hibatus tawab, memberi tapi mengharap balasan, hibah tapi ada harapan diberi hibah serupa atau bahkan lebih. Kalau lebih tidak ada yang gerundel, kalau kurang gerundel. Ini tradisi hibah litawab. Jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan ini adalah akad atau praktek yang salah, tidak sah, tidak boleh dilanjutkan dan harus dikembalikan. Ini pendapat mayoritas ulama termasuk ulama Syafi'i, mazhab Syafi'i yang itu merupakan mazhab di negeri kita, mazhab kita para penganut Syafi'i. Namun uniknya tradisi sumbang dengan harapan disumbang ini sudah menjadi bagian dari darah daging kita. Kalau tidak nyumbang ya harus disumbang, kalau nyumbang ya harus disumbang ganti, kalau tidak sumbang ganti ya gondel. Namun menurut mazhab Hambali, Al-Imam Ahmad bin Hambal, praktek semacam ini boleh, tapi itu bukan hibah, itu berlaku hukum jual beli. Prakteknya adalah jual beli. Jadi jangan mengatakan dirinya sedang nyumbang tapi prakteknya apa? Menjual. Kalau tidak mau membeli lagi atau membalas, ya jangan menyumbang. Karena praktek jual beli itu harus didasari dengan apa? Asas suka sama suka. Kalau enggak mau ya jangan dipaksa. Tapi faktanya wong tanggane mantuan kok enggak nyumbang, grundel. Lu sumbangan atau paksaan? Inilah paradoksi yang terjadi di masyarakat. Praktek ini sebenarnya adalah praktek jual beli. Sehingga kata para ulama mazhab Hambali, berlaku hukum jual beli pada sumbang menyumbang dengan sistem seperti ini. Kalau tidak rela ya kembalikan, tidak usah grundel. Lalu bagaimana kalau tidak rela atau kan sudah dulu nyumbang kan sudah habis, ya minta tambahan, datang saja. Mas, dulu kan saya sumbang 10 kilo beras, sekarang kok cuma 9 kilo setengah, kurang setengah kilo, tolong digenapi. Ini namanya jual beli, harus atas dasar suka sama suka. Wallahu ta'ala alam. Jadi kayaknya memang di masyarakat ini sudah bercampur. Kita ini bermadzhab Syafi'i namun rasanya rasa Hambali. Saya buktikan, Pak. Acara tahlilan menghadiahkan pahala dalam mazhab Syafi'i secara teoritis itu ditentang. Mazhab Syafi'i menolak. Imam Syafi'i mengatakan tidak ada namanya kirim pahala. Yang ada adanya kirim duit. Namun prakteknya di negeri kita ada. Padahal itu dalam mazhab Hambali, Pak. Mazhab Hambali mengajarkannya, membenarkannya, mengatakan sampai. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi kenapa di praktek Indonesia? Karena memang rasanya rasa Hambali. Sumbang menyumbang ini juga rasa Hambali, Pak. Syafi'i rasa Hambali. Sehingga saya melihat ini adalah satu hal yang positif. Harusnya kita ini bisa lapang dada dengan adanya perbedaan mazhab. Kita lebih open, lebih terbuka. Oh, ternyata saya yang selama ini ngaku Syafi'i rasanya ternyata terbukti rasa Hambali. Kalau gitu ya tidak masalah kalau ada pengikut Hambali yang lain dengan membawa rasa yang lebih kental gitu, lebih rasa menggigitkah atau lebih menantang, ya kan lebih terbuka. Karena memang Islam ini bukan Islam Hambali atau Islam Syafi'i. Islam adalah Islamnya Nabi Muhammad. Itu yang perlu kita cari. Mana yang asli, betul-betul orisinil gitu loh. Kalau dalam beli spare part aja kita maunya yang orisinil. Kalau dalam urusan agama, kenapa mista kita mau menerima agama yang KW5, Pak? Mau KW, tidak mau yang agama asli yang hanya dasarkan dari Al-Qur'an Sunnah. Ayo kita kaji Al-Qur'an Sunnah yang autentik, yang orisinil. Enggak, saya kan Syafi'i. Kalau enggak Syafi'i saya tidak mau. Loh, prakteknya kan sudah tidak Syafi'i murni. Kenapa ini mau diterima, yang lain kau tidak mau terbuka, seakan-akan ada upaya untuk menentang. Ini kan perlu kedewasaan sikap. Memang nenek moyang kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita dulu, wali-wali kita dulu, jazakumullah khairan, mereka bersikap objektif. Tidak saklek. Datang dengan hambal Syafi'i saja murni 100% tidak. Ternyata datang dengan mazhab Syafi'i yang rasanya Hambali. Seharusnya kita juga bisa seperti mereka, punya kedewasaan sikap, tidak masalah. Kalau sekarang ada tambahan Syafi'i hamba rasa Hambali, aroma Maliki, tidak salahnya. Tidak ada salahnya itu. Karena yang dicari bukan Maliki Hambali Syafi'inya, bukan. Namun apa? Kebenaran yang itu betul-betul bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga nanti akhirnya apa? Rasa Syafi'i, rasa Hambali, Maliki, Hanafi sama. Yang penting apa? Al-Quran hadis, Mas. Yang penting dasarnya mana? Saya Syafi'i, Anda Hambali, tidak masalah. Mana dasar Anda? Ada keterbukaan, ada objek, sehingga terjadi kemajuan dalam beragama. Jadi kalau kita, enggak, saya Syafi'i, harus rasa Syafi'i, aroma Syafi'i, padahal prakteknya sudah tidak seperti itu. Nah, ini namanya menipu diri sendiri. Padahal sudah Syafi'i rasa Hambali, masih ngakunya Syafi'i rasa Syafi'i. Allah Ta'ala alam. Syukran, jazakallahu khair, Ustaz. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kami masih menunggu pertanyaan dari, terutama dari ibu-ibu, mungkin ada unek-unek yang perlu disampaikan, bisa dikirimkan ke meja pembawa acara. Dan juga para pendengar, Anda masih bisa bertanya melalui SMS ke nomor 082334630902. Masih ada. Kan mereka sudah puas kan, sudah diajari agar tidak mengikuti kepuasan, antum malah mengajari mereka mengikuti kepuasan. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Iya. Kan benar juga kan berhenti kan? Masih ada pertanyaan dari yang via Skype. Ya, silakan. Satu aja ya. Iya, kita enggak membatasi haknya pendengar saja. Kalau masih bertanya berarti boleh. Ya, tapi membatasi hak saya kan? Allah telah memerintahkan pada kita supaya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Yeah. Dan Allah juga menyempurnakan agama ini untukmu. Gitu. Yeah. Berarti agama ini sudah sempurna, kenapa masih ada kias dan ijma? Padahal keduanya belum pasti setiap ulama mau menerimanya. Terima kasih, Ustaz. Yeah. Mohon penjelasannya. Terima kasih kepada saudara yang telah bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebersamaannya dengan yang lebih baik. Apa yang disampaikan sebetulnya saya juga bingung. Islam sudah betul, sempurna, lengkap. Seperti Allah teraskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini pada itu hari Arafah ketika Rasulullah berhaji pada tahun 10 telah aku sempurnakan agamamu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu, telah semua nikmatku telah cukup, sudah. Nikmat berupa hidayah, petunjuk, semuanya sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Islam ini sudah utuh. Sehingga jangan ditambahi atau dikurangi. Nah, masalah ijma, ijma itu tidak perlu dipermasalahkan. Karena ijma itu artinya kesepakatan para ulama membuktikan bahwasanya ini benar. Ulama sepakat sholat lima waktu, ijma. Karena ulama tidak akan mendatangkan sesuatu yang baru, tidak akan sepakat dengan sesuatu yang nyata-nyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak perlu diresahkan adanya ijma. Begitu juga kias. Kias juga bukan hal yang aneh. Karena Islam ini bukan agamanya wong Arab saja. Kalau tidak ada kias, kan Nabi makannya kurma dan gandum, Pak. Celaka kita kalau tidak ada kias. Adanya kita harus makan kurma dan gandum, tidak boleh makan beras. Zakatnya harus apa? Kurma dan gandum, zakat fitrah, Pak. Kalau tidak boleh ada kias, Nabi kan zakat fitrahnya gandum dan kurma. Jadi Bapak kalau setiap Ramadan mau zakat fitrah, harus impor kurma dan gandum. Celaka kita, Pak. Jadi nanti pertanian kita ganti untuk memenuhi kebutuhan apa? Zakat fitrah. Padahal kurma kalau ditanam di sini tidak berbuah, lah kan celaka. Makanya agar Islam ini bisa universal diterapkan di mana saja, Allah Subhanahu wa taala membuka keran yang namanya kias, menyamakan yang serupa dan membedakan yang berbeda. Gandum dengan beras sama, Pak, makanan pokok. Hanya beda negara, beda tradisi, itu tidak merubah hukum. Intinya apa? Intinya zakat disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan. Lah kebutuhan orang Indonesia adalah beras. Kalau dikasih roti tidak kenyang walau sudah satu keranjang. Pengalaman pribadi saya waktu saya dulu di Madinah, pertama kali Madinah, biasa sarapan pagi nasi sepiring. Pagi cuma dihidangkan roti dengan berbagai macam temannya, ada keju, ada susu, ada murabba, ada jam, ada macam-macam, Pak. Ada zaitun. Saya cuma bisa makan, subhanallah, jam 9 saya sudah pegang perut lagi. Kayaknya belum sarapan pagi saya ini. Ini celakanya kalau kita ini harus hanya makan nasi. Akhirnya saya makan roti lagi. Jam 11 sudah megang perut lagi. Lapar, kayaknya belum makan pagi. Lama-lama kalau terbiasa sekali makan roti, sampai siang sudah tidak perlu makan lagi. Karena faktor kebiasaan. Sehingga agar Islam ini universal, hal-hal yang bersifat kedaerahan, hal-hal yang bersifat sekunder ini disingkirkan, dikesampingkan, diketengahkan, diutara, dibawa, dikedepankan apa hal yang primer. Intinya apa sih? Substansinya apa? Substansinya adalah sebagai makanan pokok, kecukupan. Inilah yang dimaksud. Maka ketika zakat fitrah, ya keluarkanlah beras. Kalau sekarang zakat fitrah mengeluarkan satu keranjang roti, buat apa, Pak? Anak saya tidak doyan roti. Zakat fitrah, Bu. Ya, tapi anak saya tidak makan, malah kelaparan kalau saya dihidangin roti. Kalau dikasih beras sekilo, ya ini, Bu, harganya kalau dijual dapat 50 kilo beras. Tidak peduli, Pak, saya lebih milih sekilo beras. Makan walau roti seperti apa, saya tidak akan kenyang. Jadi Islam ini karena universal, maka hal yang bersifat kedaerahan, bersifat apa namanya, sekunder, ini disampingkan, ditengahkan apa substansinya, intinya apa. Nah, menyamakan hal yang serupa inilah namanya kias. Membedakan hal yang berbeda itu namanya kias. Sehingga agar Islam bisa diterapkan di mana, maka Allah Subhanahu wa taala membuka namanya pintu kias. Karena kalau Al-Qur'an ini harus menyebutkan, Nabi harus menyebutkan semua jenis makanan pokok, kehabisan itu. Al-Qur'annya akan jadi seperti apa, Pak? Menyebutkan makanan pokok, ada singkong, ada gandum, ada beras, ada apa namanya? Keju, ada susu, ada kurma, ada, bukan lagi menjadi dalil seperti itu, Pak. Menjadi kitab dongeng. Kitab cerita, bukan kitab suci. Kitab suci itu, simbol kitab suci adalah kata-katanya simple, sederhana, pendek, namun kandungannya luas. Itulah namanya orang bijak. Tapi kalau guru itu seperti tukang dongeng, itu bukan guru namanya, apalagi menjadi nabi. Jadi guru aja tidak pantas. Dongeng itu kan harus dirinci kayak dalang itu, Pak. Saya pernah cerita, bertanya kepada seorang dalang, "Pak, dalang itu kok bisa bercerita semalam suntuk? Itu memang diajari seperti itu?" "Bukan. Kita itu diajari ceritanya cuma 1/4 jam. Kalau dibaca wur-wur-wur-wur-wur, setengah jam selesai. Lalu bagaimana kok bisa semalam suntuk?" "Yaitu pintar-pintarnya dongeng ke sana kemari." Lah kalau nabi kan enggak seperti itu. Nabi itu diajari untuk mengatakan kata-kata sederhana, singkat, simpel, namun kandungannya yang bisa luas sehingga dimanapun, kapanpun bisa diterapkan. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khair, Ustaz. Kan tidak harus puas, Pak, ya? Iya. Kebenaran itu tidak harus dengan kepuasan. Ya, kita buktikan ini pertama kali buktinya, Pak. Jadi kalau masih menuntut puas, ya itu namanya gagal saya ceramah di sini. Berlatihlah untuk puas dengan yang benar walaupun tidak puas. Ya, ini mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat Islam yang benar-benar meneladani dan menghidupkan teladan Rasulullah SAW dalam alam nyata kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.